Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu yang begitu tinggi darjatnya, sempena dengan sambutan Maulid Rasul yang kita raikan semalam. Jadi ini dia adalah sambutan Maulid Rasul peringkat penuh. Dalam daerah-daerah ataupun kawasan perumahan kecil menganjurkan majlis dan secara sebegini rupa, kerana lazimnya kita adakan di perkataan maupun di negeri. Jadi tahniah dan syabas kepada para perempuan seluruh syariah dan juga jemaah surau pemerintah kerana dapat menganjurkan majlis ilmu di kepada ini, dan majlis ini disiarkan secara langsung. Ya. Jadi adik-adik yang nak tidur tu tegakkan badan ya, nanti masuk kini. Jadi alhamdulillah hari ini bersama dengan kita merupakan dua panel yang begitu pengalaman yang lazim pada perempuan, mungkin anchor memberikan kuliah agama dan juga mungkin pernah keluar di kaca televisyen. Jadi kita semua beruntung, dan sekiranya saya maklumkan kita akan hadirkan nanti ini secara forum. Kita akan buat 7 pusingan. 6 pusingan adalah 6 soalan yang akan diajukan kepada kedua-dua panel kita, 3 soalan seorang. Dan setiap ahli panel, Dato' Mama Akram dan juga Pak Kazim diberikan 10 minit untuk menjawab soalan. Dan di pusingan yang terakhir, pusingan yang ketujuh, adalah giliran bantara perempuan untuk mengajukan soalan, untuk mengajukan soalan terutamanya berhubung dengan topik perbincangan forum kita pada ini, ataupun mungkin soalan-soalan lain yang juga berkaitan. Jadi sebenarnya tentang tuan-tuan sebuah-tuan setiap maklum, hari ini forum kita akan membincangkan perihal kecemerlangan pendidikan bagi mencapai kejayaan dunia dan akhirat berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bertepatan dengan sambutan Maulid Rasul, hari ini kita akan bicarakan formula lindungan besar tokoh agung Ar-Rasul SAW berhubung dengan kecemerlangan pendidikan. Jadi saya akan menggunakan soalan yang pertama mungkin pada Dr. Mak Akram berkenaan dengan topik kita, kecemerlangan pendidikan. Sebenarnya yang kita maklum, kalau kita bercakap soal pendidikan, ilmu, tokoh agung kita merupakan tokoh yang selayaknya untuk kita bicarakan tentang formulanya. Bagaimana yang kita katakan tentang kecemerlangan pendidikan di dunia dan akhirat mengikut ajaran dan juga ilmu yang diberikan oleh junjungan besar Rasulullah SAW. Jadi apakah sebenarnya falsafah pendidikan yang mampu diturunkan oleh Rasulullah SAW? Mungkin doktor boleh وأنت تدع الحزن والصعب إن شئت سهلا. والإخوة الكرام أحييكم من تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجلس أستاذ الأستاذ كاظم جبتك في مجلس تنصر الموفان إلى حمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله تتعلمك تمشاكا كشكرا كبر الله سبحانه وتعالى dapat kita bertemu pada malam ini dalam satu majlis ilmu, dalam satu majlis kita memperingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam, atas nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan saya nak ucapkan tahniahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun hari ini dia kena petang tadi hujan bercurah-curah, kita kata nampak surau iman ini penuh dengan nama-nama ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini menunjukkan satu petanda yang baik, satu petanda iman wujud, kita kata di apa namanya, di mana kita ni. dan dia juga insyaAllah akan menjadikan sebagai satu sebab untuk Allah sentiasa menurunkan rahmatnya, sentiasa menurunkan kebaikannya insyaAllah kepada kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin Allah SWT, sekalian apa yang diajukan oleh saudara pengerusi majlis tadi, memangnya kalau kita tengok kita tahu lah kita sambut sekolah Rasul ataupun kita memperingati kelahiran Nabi SAW. Dan kita cak lagi kita kata bahawa Rasul SAW itu adalah contoh ikutan baik bagi kita dapatkan lakuk di Rasulullah uswatun hasanah bagaimana diterangkan oleh Al-Quran ataupun yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kalau kita nak tengok contoh orang pilihan ataupun contoh seorang pendidik yang paling agung sekali, kita kata kita tak perlu pergi kepada tokoh-tokoh yang lain, kita kata di dalam di atas muka bumi ini cukup bagi kita untuk kita melihat Nabi SAW sebagai tokoh ataupun sebagai murabbi. Sebab Nabi SAW tentang Al-Quran ini dia bukan setakat pendidik sahaja, okay, tetapi dia juga menjadi role model. Dia juga kita kata bukan jadi cikgu saja, bukan setakat itu saja, okay, tetapi sebab itu dia dipanggil sebagai seorang murabbi. Murabbi ini dia lebih daripada cikgu. Maksudnya tu dia mengambil, kalau kita kata cikgu lah umpamanya sekiranya apa yang kita faham, ya. Dia kerja, dia mengajar kat sekolah, okay, dia mengajar, maksudnya tu dia impart knowledge, dia menampaikan ilmu yang ada pada dia setakat itu sahaja. Selepas daripada itu, maksudnya tu tak banyak kita kata pada hari ini guru-guru yang menjadi sebagai murabbi. Mana tu setakat dia menyampaikan ilmu, lepas daripada itu dia rasa tanggungjawab tugas dia dah habis. Tapi kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, baginda alaihissalam bukan setakat dia menyampaikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu taala, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu taala kepada para sahabat, tetapi Rasulullah juga menjadi sebagai orang yang sentiasa mengikuti perkembangan para sahabat. Sebab tu kita tengok contoh, mungkin satu contoh yang boleh nak bagi kat sini lah. Apabila sahabat bertanya dengan Rasulullah, kalau baca dalam kitab-kitab hadis, kan, kita akan dapati bila seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik untuk aku lakukan? Nabi akan kata, kamu hendaklah kamu membuat kebaikan kepada kedua ibu bapa kamu, birrul walidain. Maksud itu membuat kebaikan kepada kedua ibu bapa kamu. Ada orang lain pula, sahabat lain pula tanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik bagi aku? Rasulullah akan jawab, hendaklah kamu bersabar. Padahal dua orang tanya soalan yang sama, tapi jawapan yang Nabi SAW berikan berbeza. Kenapa? Sebab Nabi tahu yang ni datang depan aku, dia ni dia punya kelemahan dia, kekurangan dia, mungkin kurang lah kita kata taat kepada kedua ibu bapa dia. Yang ni mungkin cepat meradang, cepat marah, mana tu dia tak boleh nak sabar bila dia marah naik angin cepat sangat. Jadi Nabi pesan, kamu yang paling baik untuk kamu ialah kamu bersabar, sentiasa bersabar. Jadi kalau kita tengok di situ, Rasulullah SAW tahu tentang keadaan sahabat baginda alaihissalam. Dan sebab itulah kita kata kita boleh lihat bila kita baca sahabat Nabi alaihissalam, kita lihat bagaimana sahabat begitu menghormati Rasulullah. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan kalau baca dalam sirah dan baca dalam sejarah, kita tengok banyak kita dengar lah, mungkin tuan-tuan masa mengaji hari itu pun, bila kita sebut tentang masyarakat sebelum Islam tu, kan, kita sebut dengan term masyarakat jahiliyah. Mana tu teruk sangat lah. Dari segi akhlaknya kita kata, dari segi bermuamalah dengan orang lainnya, dengan kita kata dosa-dosa ni dosa kita lah, dengan berzinanya, dengan minum araknya dan sebagainya, semua tu sebut je, semuanya ada. Sebab tu disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Tapi bila datangnya Nabi SAW dalam tempoh kurang lebih 23 tahun lepas nanti dibangkitkan menjadi rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berjaya transform ataupun kita kata merubah mereka ini daripada satu keadaan yang begitu rigid, yang begitu teruk sekali kita kata, kepada generasi seperti Umar radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana Umar masuk Islam, bagaimana dia memukul adik dia, bagaimana dia, apa namanya, dia kata membenci begitu, benci sekali kepada Nabi SAW. Tetapi dengan izin Allah Taala dan juga dengan tarbiyah daripada Nabi SAW, ramai sahabat, kita kata semua sahabat itu boleh transform, boleh berubah. Maksud tu di situ kita kata apa yang diterapkan oleh Nabi SAW, balik kepada persoalan tentang falsafah pendidikan Islam itu, kita nak melahirkan apa yang dinamakan sebagai jilu rabbani. Mana tu jil ataupun kita kata golongan ataupun generasi rabbani. Generasi rabbani ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ada orang yang menganggap bila kita sebut tentang generasi rabbani, mana tu kita nak lahirkan ustaz-ustaz je, ustaz begitu. Okey, memang ni kita kata nak melahirkan orang yang berpengetahuan agama itu sebahagian daripada sesuatu, memang sesuatu yang dituntut di dalam masyarakat. Tetapi bukankah itu kita nak melahirkan seorang insan apabila dia itu menjadi, tak kiralah dia jadi apa pun di dalam apa ni kehidupan dia, sama ada dia itu berpangkat tinggi ke sampai kepada yang bawah sekalipun, di samping dia itu melaksanakan tugas hariannya, dia juga menjadi seorang Muslim mukmin yang tahu akan tugas dan tanggungjawab dia terhadap Allah SWT. Kalau kita kata dia jadi engineer, dia akan tahu untuk mengaitkan. Kalau bila tengok bangunan yang boleh buat bangunan yang tinggi-tinggi, boleh design itu, boleh design ini, dia akan sentiasa mengaitkan usaha dia, apa yang dilakukan itu dengan kehendak Allah SWT, dengan ketentuan Allah SWT. Bila dia jadi doktor umpamanya, bila dia memeriksa pasien ataupun pesakit, dia tahu bahawa dia ni tidak mempunyai kuasa untuk nak memberikan, untuk nak menyembuhkan apa nama ni kita kata pesakit itu, tetapi apa yang ada pada dia ialah usaha. Tetapi artinya risak kita kata ataupun kesudahan itu terletak di tangan Allah SWT, dan dia juga mempunyai kemampuan bukan setakat kita kata untuk memahami perkara ini di dalam diri dia, tetapi juga dia dapat memberikan masyarakat kefahaman yang sebegini. Itu yang kita nak. Mana tu bukan setakat untuk dia diri dia sendiri saja kan, tetapi kita nak melahirkan generasi kita kata yang boleh memberi manfaat kepada diri dia, dan pada masa yang sama dia juga memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Mana tu kita letak dia dekat mana pun atas muka bumi ini, dia tahu tugas tanggungjawab dia terhadap kepada diri dia dan juga kepada Allah SWT. Tak jadi macam dalam ikut angin. Apa namanya kita kata angin tiup sini, dia tiup sini, tanda dari sana, tidak begitu. Tapi dia mempunyai prinsip yang tetap berlandaskan kepada apa namanya Al-Quran, berlandaskan kepada Sunnah Rasulullah SAW. Saya cukup setakat itu untuk apa namanya yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Puan, Dr. Muhammad Akram telah pun memberikan kupasan tentang faktor-faktor pendidikan Islam yang telah dipelopori oleh Dengan Besar Rasulullah SAW, katakan sebagai jilu rabbani. Jadi tentunya sekarang ini kita hendak memberikan kupasan yang lebih terperinci. Apakah sebenarnya ajaran ataupun akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah yang sebenarnya boleh menjadi contoh dan ikutan terbaik untuk umat-umat terkemudian di mana kita hari ini. Jadi saya persilakan Ustaz Kazim untuk memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat, tadi Dr. telah menyebutkan tentang falsafah pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kita akan bincangkan pula tentang bagaimana contoh ataupun perkara-perkara yang telah dibawa oleh Nabi di dalam mendidik para sahabatnya dan di dalam mendidik umat. Kita sekarang ini cuma menganggap Nabi Muhammad itu untuk cara yang kecil-kecil saja. Cara Nabi simpan janggut, Nabi potong kuku, pakai ikat terobat. Itu bahan Nabi datang untuk kita masuk dalam keluar kaki apa masuk kaki apa. Kita faham Nabi itu dia itu suci. Tak cerita Nabi ke tak cerita macam Nabi itu apa. Kita tengok drama dalam TV tentang maulud Nabi. Ada tu tak cerita tentang Nabi. Nabi bukan kalau nak tengok gigi dulu, putih tersendiri macam timbun yang berbeda-beda rumput. Naik matahari jahat. Itu, adakah Nabi nak cerita gigi dulu? Banyak lagi Nabi boleh buat. Kalau Nabi nak cerita tentang bersuji, takkan Nabi rahmatan lil alamin ayat yang bertobat dia tadi. Untuk rahmat lil alam nak cerita botol-botol anak. Ibu jari anak, jari tengah, jari ibu, jari telunjuk, jari manis. Takkan itu saja. Dalam bidang pendidikan, kenapa tak tiru sistem pendidikan tersebut? Nabi Muhammad bukan contoh teladan. Basyiran wa nadhiran. Contoh teladan. Ambillah Nabi Muhammad dalam semua bentuk. Bukan bentuk pakaian saja, cara berjalan Nabi saja. Cara dakwah Nabi saja, semua benda termasuk dalam bidang pendidikan. Di zaman Rasulullah dulu ada satu sekolah, namanya sekolahnya As-Suffah. Tempatnya di sebelah Masjid Nabawi. Pelajarnya 300 orang. Ketua pelajarnya Abu Hurairah. Yang dihuni pelajarnya itu oleh pelajar-pelajar miskin-miskin. Orang-orang biasa. Duduk di situ kerjanya belajar dengan Nabi lebih kurang 10 tahun. Dan dalam tempoh 10 tahun belajar dengan Nabi, tak pernah dengar pun mereka ini ambil batu mu'afih untuk kepala Nabi. Tak pernah dengar pun budak-budak ini ponting kelas. Tak dengar pun dia buat jadi samping. Tak pernah dengar sahabat-sahabat Nabi yang belajar ini dicekak baju Nabi. Tak pernah dengar mereka ni Hindu yang rempik, tak ada. Kalau dulu rempik unta, tak pernah dengar pun baik. Dan bila mereka habis belajar, 18 tahun, umur ada yang jadi general. 18 tahun ada yang jadi general. Ada yang jadi ulama. Ada yang jadi korporat. Ada yang menyebar, mubalir Islam. Ada yang membentuk masyarakat. Dia balik tempat dia, dia bentuk masyarakat di tempat. Dalam usia remaja, sudah pun menjadi general. 18 tahun budak-budak kita sekarang general apa? Maknanya ada benda yang tak betul dalam pendidikan yang kita tak ambil daripada Rasulullah punya sistem. Falsafah Rasulullah dalam pendidikan kita sekarang. Sebab Allah hanya menganggap pendidikan Rasulullah itu cara nak wuduk, cara nak tayamum. Apa benda yang Nabi buat? Pendidikan apa yang Nabi buat? Ibadah binak sikap. Kamu sebagai murabi, tadi doktor sebut, kamu sebagai guru, kamu sebagai orang yang mengajar, kamu yang mulakan diri kamu dulu. Baru anak-anak murid kamu itu. Contoh daripada Nabi itu, Nabi semayang malam. Sahabat-sahabat murid-murid Nabi bila tengok Nabi bangkit semayang malam, mereka bangkit. Mereka tengok Nabi baik dengan orang. Mereka tengok Nabi baik dengan isteri. Mereka tengok Nabi baik dengan orang tua-tua. Maka mereka juga jadi baik. Sebab guru itu sendiri menjadi baik dan pelajar-pelajar pun akan menjadi baik. Masalah sekarang ini, yang cikgu ada di sekolah lain, dia jumpa di luar lain, macam mana nak jadi baik? Baik anak-anak murid semua ya, dalam Islam, arak itu diharamkan. Judi juga diharamkan. Apa hukum arak dan judi? Haram cikgu. Terus, cikgu mengajar di sekolah. Bila mereka keluar daripada pintu kata sekolah, kedai arak ahlim. Kedai nombor ekor toto. Yang beratur pula, ramai orang Islam beratur. Di sekolah mereka belajar adanya Arab dan nombor ekor. Di luar sekolah mereka dengar dan mereka nampak orang Islam main judi dan minum Arab. Jadi mereka akan bertanya, cikgu kata haram, macam apa yang dihalalkan? di mana yang nak jadi pendidikan dulu, Mas? Di mana yang nak jadi pendidikan? Yang belajar di sekolah lain, yang di luar mereka jumpa lain, itulah masuk lagi dalam televisyen. Di sekolah, cikgu ajar lain. Bila dia balik di rumah, dia buka TV, lain pula yang dia ajar di sini. Sebab itu dia tidak ada kesinambungan. Yang belajar di sekolah dengan yang belajar di luar persekolahan. Yang dia tengok dalam buku dengan yang dia tengok di alam realiti. Yang Rasulullah dulu lain, apa yang diajar di sekolah Nabi, apa yang diajar di masjid Nabi, orang nampak pada perangai Nabi, orang nampak di persekitaran. Sebab itu kesannya baik. Budak-budak tahu tuan-tuan, belajar lain yang jumpa lain. Belajar lain yang baca lain. Belajar lain tapi tak digunakan apa yang telah belajar. Tuan-tuan belajar di sekolah dulu-dulu, pelajaran geografi, menanam debu di piring. Ha, perusahaan hukum arah batu di Brazil. Sekarang ada guna dah Chile dan Brazil dulu. Tak tahu sama-sama guna dah ya, orang tak tahu. Perjalanan entry port di Amsterdam, Belanda. Tentang di Belanda. Tak tahu. Di contoh-contoh di kerja pejabat tanah, lulusan tuan-tuan SPM. Untuk kerja tuan-tuan di pejabat tanah tu, apa kejadiannya dalam pelajaran SPM untuk kerja pejabat tanah? Apa manfaat? Terlalu banyak subjek yang diajar, tapi yang diguna dalam kehidupan seharian bapa. Yang sepatutnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-harian tidak ditekankan, yang tak digunakan untuk sehari-harian ditekankan. Sebab itu Nabi Muhammad menekankan 13 tahun di Mekah, pelajarannya apa? Pelajaran akidah. Akidah itulah yang menjamin kita sehari-harian hidup. Untuk sekarang, untuk dunia, untuk akan datang sampai hari kiamat. Yang paling penting akidah. Persoalan akidah patut selesai sebelum cukup umur. Tapi masalah kita berapa banyak akidah kita lupa. Nabi meletakkan akidah dulu. Kita cakap akidah di mana? Cuba tanya pada budak-budak tentang sifat syirik. Tanya pada pelajar-pelajar universiti sekalipun. Apa dia yang dikatakan syuraka? Tak tahu. Apa dia perkara yang membatalkan akidah? Tak tahu. Bila akidah longgar, bila datang gejala-gejala yang tak enok, maka dia akan ikut. Tetapi kalau gejala yang kuat macam mana pun, mempunyai kekuatan gejala sosial yang teruk sekalipun, jika kita telah ditekankan dengan sistem pendidikan akidah, datanglah macam-macam pahaman sekalipun. Akidah membenting kita. Masalah kita sekarang ialah benteng akidah terlalu lemah. Nabi Muhammad dia buat apa? 13 tahun penekanan terhadap akidah. Selepas itu baru masuk pelajaran lain. Masalah kita sekarang akidah terlalu lemah. Tanya pada anak-anak kita sifat normal. Tanya pada kita kepercayaan yang macam doktor sebutkan tadi. Sebagai satu doktor, kamu hanya sebagai orang yang berusaha untuk menyembuhkan, bukan penyembuh. Sekarang ini manusia telah meyakinkan bahawa doktor itu penyembuh, bukan lagi Allah. Tapi kita tak heran bila ada orang yang nak diberlak jantungnya, buat kenyataan dalam bibi, buat kenyataan dalam buat khabar. Saya yakin dengan fakta-fakta perbatan-perbatan. Saya serahkan nyawa saya pada penanak. Fakta-fakta perbatan, kita mempunyai alat. Ada yang sebab pada Allah. Saya melihat kita punya kemudahan apa nama hospital kita ni apa nama? Apa nama? Dia sekarang telah menyatakan bahawa manusia yang mampu, bukan Allah. Sebab itu Allah menjawab manusia ini. Seperti mana ya Allah Ta'ala sebut dalam surah Sabah ayat 23. Qul aruniyal ladzina ma'alaktum bihi syuraka. Kalla bal huwa Allahul azizul hakim. Datangkan kepada aku orang-orang, makhluk-makhluk, pahaman-pahaman yang kamu kata mereka itu lebih berkuasa daripada Allah ataupun yang sekuasa dengan Tuhan. Kalla bal huwa Allahul azizul hakim. Sedanglah bahawasanya hanya Allah yang maha berkuasa, hanya Allah yang maha bijaksana. Ini penekanan yang kedua yang Nabi Muhammad buat. Penekanan yang pertama, Nabi buat dulu contoh orang membengkuk. Contoh yang diajar, bila orang tengok apa yang diajar, maka dilihat di luar, maka ilmu itu semakin mantap. yang kedua yang pengetahuan, yang kedua yang penekanan tentang akidah, penekanan tentang akidah, dan yang ketiga yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah bimbing. Dia takkan biarkan anak-anak murid Nabi, pelajar-pelajar Nabi, sahabat-sahabat Nabi bertempiaran. Ada bimbingan. Sama ada bimbingan daripada Al-Quran, ada bimbingan daripada Dayat, daripada Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Bimbingan inilah yang kita telah lupakan. Bimbingan daripada Allah berupa Al-Quran. Bimbingan daripada Nabi berupa hadis. Dalam pelajaran kita tidak lagi disandarkan kepada Al-Quran dan disandarkan kepada hadis. Bagaimana pelajaran kita sekarang kita refer kepada Quran? Macam mana nak jadi mantap pendidikan kita? Daripada kecil kita telah diajar dengan teori Dawud. Kita di kecil lagi telah diajar bahawa masyarakat dulu kalau tak mesti cakap. Hanya berkilupin di bilik gua, tak mesti cakap. Tak berubah dulu. Tak mesti munafik. Tak mesti apa nak asap. Tidak berpakaian. Hanya pakai kutinata duduk dalam gua. Betul yang kata tuan. Zaman Nabi Adam, anaknya sudah pun berdikari, ternak kambing, tanam sayur. Anak Nabi Adam sudah pandai kenal kambing. Sudah kenal kayu, empel, tomato, pasu dong, dah kenal. Jadi di mana yang kita kata orang dulu-dulu tak mesti makan? Jadi benda macam ni pun tak lupa. Macam mana kita nak bagi betul pendidikan kita? Terang-terang bercakap dengan Quran. Kita mengatakan bahawa dalam Quran Nabi Adam adalah makhluk yang pertama. Masih lagi kita duk tak faham mana yang lebih awal. Dan itu ke Adam. Adam kan dulu. Allah tak ada sebut satu-satu dalam Quran. Kenapa tidak menggunakan bimbingan Quran dalam menyuka pelajaran? Dalam menyampaikan ilmu. Kalau kita bersandar kepada bimbingan Al-Quran, tuan-tuan, insyaAllah pendidikan ini akan melahirkan generasi yang cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Kerana Al-Quran itu bimbingan. Hadis itu bimbingan. Tapi kita sayang bila kita mengambil teori-teori daripada asing, daripada musuh-musuh kita. Awal-awal mukadimah tadi bersebutkan kepada kita. Yang kita ambil contoh paling mudah ialah Nabi kita. Nabi segala-galanya lengkap. Masalahnya sekarang di mana letaknya Nabi. Kita masuk dalam universiti, kata-kata di dinding, kata-kata siapa? Dipetik kata-kata siapa yang diletakkan di kantin-kantin sekolah? Bukan kata-kata Nabi. Tadi saya pergi ramah di satu sekolah yang tadi. Saya tengok semua kata-kata Yunani, kata-kata orang Meri, kata-kata Masalah. Tidak ada kata-kata hadis Nabi. Sedangkan yang benar itu ialah kata-kata Allah. Yang benar itu ialah kata-kata Nabi. Tapi di mana letaknya dua benda itu? Bimbingan. Rasulullah berdoa kata dia bimbing, dia bimbing, dia bimbing. Dia tak kira tua muda, cik, apa-apa. Tak betul ya, dia tegur eh. Sebab tu sahabat-sahabat sentiasa mempersiapkan dirinya supaya tidak ditegur. Bagi betul semua. Tengok tak betul ya, dia tegur. Satu orang laki-laki tu yang masuk dalam masjid, tak bersemayam sunat cahaya ke masjid. Nanti kata kenapa tak buat? Buatlah cahaya dulu. Satu laki-laki tu yang masuk dalam masjid, tak ikat tali kudanya. Kenapa? Tak ikat, ikat dulu. Ini pendidikan hati. Kita sama semua ditegur ni. Kenapa tidur lagi? Ah, sudah. Kalau kita tanya kenapa tidur? Ada masalah bila nak mendidik, bimbingan. Kalau kita ambil tiga di tuan-tuan, insyaAllah kita tak menyuruh bimbingan. Dipanggil talaqqi musyafaah. Kita panggil talaqqi musyafaah. Kita ambil yang baca talaqqi musyafaah. Dengar daripada mulut Tok Guru, anak murid dengar, anak murid ikut, budak Tok Guru dengar. Mula-mula Tok Guru baca, anak murid dengar. Lepas anak murid baca, Tok Guru pula dengar. Ini sistem. Contoh timbal balik tu ada. Bukan boleh sehala, guru cakap anak murid diam je. Bila tanya balik, faham? Dah. Dia dah nak jadi. Nampak? Sebab dia dalam sistem pendidikan semua dia buat. Dia tiru Nabi, insyaAllah dia. Dia tu setah tu pun kalau tiru hak Nabi buat ke dia tu. Sampai sekarang tu. Tuan-tuan yang nak ustaz, tengok kereta Mira. Siapa pergi ni ustaz? Mira tahun 61. Lepas tu tuan tak lahir lagi saya anak. Sunil tak diajar perempuan nyanyi. Dia yang nyanyi ya, ikut dalam ini siapa? Sabar sama hina, sabar nak kerisor. Anak perempuan tu boleh ikut. Sabar tak menghina, sabar nak cari syurga. Terima kasih Pak Kazim. Semua saya pilih. Bila Pak Kazim nyanyikan baik-baik putusan, pasal perempuan juga faham ya. Apapun kita akan lebih fokus. Kita akan lebih fokus kepada yang dimaklumkan oleh Pak Kazim tadi. Apa yang telah pun diajar oleh Rasulullah, itu perkara yang penting. Rasulullah sebagai hasanah menunjukkan contoh yang terbaik pada umat. Dan Rasulullah ini telah pun meletakkan akidah sebagai satu terang di dalam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umatnya, dan terakhir tentang bimbingan Rasulullah kepada umatnya. Jadi sekarang ini kita akan pergi lebih spesifik, Doktor. Kita nak bincangkan sekarang ini tentang apa yang disebut tentang nasihat Luqmanul Hakim, yang mana yang kita tahu peranan ibu bapa dalam mendidik anak yang telah diterapkan di dalam nasihat Luqmanul Hakim. Kita nak tanya Doktor, adakah ini masih relevan? Kerana sekarang ini kelihatannya anak-anak tentang perempuan, anak-anak kita sekarang ini dah pun dalam generasi cyber, segala-galanya boleh belajar melalui cyber. Nak beli kereta, tekan botak buat gambar kereta. Tunggu gambar kereta, gambar lain pun boleh. Nak tengok video, macam-macam video ni bikin tinggal pun dia. Jadi sekarang ni saya nak tanya Doktor tentang nasihat Luqmanul Hakim ni, yang telah pun kita tahu merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi bimbingan untuk umat Islam. Adakah ini masih lagi relevan di dalam arus modern kita sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nasihat Luqmanul Hakim, kalau kita tengok dia ni ada arti disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kalau kita buka dalam surah Luqman, dan di sana kita akan dapati bahawa ada beberapa ayat yang saya akan bacakan nanti tentang masalah relevan tak relevan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok Al-Quran itu sendiri yang diturunkan oleh Allah SWT, sebab apa kita kata Quran-Quran, ia ada 114 surah bagaimana kita tahu, okay? Dan very limited kita kata berbanding dengan sunnah Rasulullah yang kalau kita tengok sunnah sitah tu ataupun koleksi 6 bagaimana kitab sunnah yang dikirim sebagai koleksi yang paling sahih tu kan berjilid-jilid lah, Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim dan kutub sunnah yang lain berjilid-jilid, tetapi Al-Quran itu dia seolah-olah ni kompak. Itu keistimewaan Al-Quran, apa yang disebutkan sebagai apa namanya kita kata jawab yang kalim, maksud Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kunci-kunci untuk menjadikan panduan sebagai di dalam kehidupan kita. Sebab tu kalau kita tengok dari apa yang dari segi hukumnya pun, kalau kita tengok tidak banyak Al-Quran bila sebut tentang sembahyang umpamanya, kan Al-Quran tak bagi tahu kita zuhur tu empat rakaat, masa bila masuk waktu zuhur, masa bila masuk waktu asar, maghrib dan sebagainya. Tapi semua itu balik kepada sunnah Rasulullah yang akan elaborate ataupun memberitahukan kepada kita tentang pendetailan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tengok kebanyakan, banyak juga kita kata ayat Al-Quran itu datang secara qawaidul ammah kita kata, ataupun kaedah-kaedah yang umum, yang mana kaedah umum ini boleh kita dasarkan atasnya penemuan kita kata banyak hukum-hukum dan juga kita kata panduan-panduan di dalam kehidupan kita seharian. Begitu juga kalau kita balik kepada kisah Luqmanul Hakim, sebab itu ulama mengatakan dalam kalau kita belajar tentang ilmu ulumul Quran ataupun ilmu sains Quran, kan dia kata al-ibrah bi umumil lafz wa laysa bi khususis sabab. Maksudnya tu bila kita membaca Al-Quran, bila kita mengambil panduan, bila kita mengambil pengajaran daripada Al-Quran, ianya adalah pengajaran yang umum kita kata untuk semua, dan bukannya untuk orang-orang yang tertentu ataupun spesifik diri dan sebagainya, tidak. kan? Sebab tu memangnya Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Kalau kita tengok kadang-kadang ada-ada ayat Al-Quran itu, itu Allah tuzulkan khusus, kita kata kepada Bani Israel. Allah bila sebut tentang Yahudi dan sebagainya, Allah tuzulkan kepada mereka. Tapi ini tidak berbahana bahawa kita tidak boleh mengambil pengajaran daripada apa yang Allah SWT tujukan kepada Bani Israel. Begitu juga dalam kisah Luqman, kita kata walaupun Luqman ini menurut kebanyakan riwayat dia ini bukan seorang Nabi, tapi dia ini seorang alim, seorang hukamah lah kita kata, yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT sampai ke tahap Allah sebut tentang Luqman ini di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan kalau kita lihat balik pada masalah relevan tadi, okay? Walaupun Luqman memberikan ataupun walaupun ayat ini menegaskan tentang sesuatu yang spesifik lah, okay? Kita akan tengok sempat daripada ini, tapi ini tidak bermakna bahawa ianya hanya relevan pada waktu-waktu yang tertentu ataupun pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun pada jil yang seterusnya. Satu kalau kita tengok, kita kaji tentang jenis-jenis ataupun apa yang diterangkan oleh Luqman itu, sebenarnya itu semua asas-asas yang penting untuk kita jadikan panduan kita daripada zaman Rasulullah sampai pada hari kiamat. Maksudnya tidak ada satu zaman yang kita kata tidak relevannya, walaupun mungkin kita kata dari segi aplikasinya agak berbeza daripada satu masa kepada masa yang lain, tetapi asasiat ataupun foundation kita kata yang telah diletakkan oleh Luqman di dalam nasihat itu tetap relevan kita kata dari hari kiamat. Baik, kita cuba lihat apakah antara perkara yang ditekankan oleh Luqman di dalam secara ringkas dan akan terangkan penulis yang diterangkan oleh Luqman. Yang pertama, kalau kita tengok dalam ayat yang ke-14 surah Luqman itu, terjemahkan, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Ini balik kepada asas yang Ustaz Kadir terangkan tadi, akidah. Kan? Maksudnya akidah, pegangan kita kepada Allah SWT, jangan kita mencirikan Allah SWT itu asas yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau asas itu beres, maksudnya insyaAllah semua yang lain-lain itu akan beres. Sebab itu kita kata bila kita sebut tentang syirik ni, kadang-kadang apa yang kita bayangkan di benak kita, oh syirik ni menyembah selain daripada Allah SWT. Walaupun kita kata syirik itu sebenarnya bukan terhad pada itu saja, itu memang syirik yang zahir lah. Kalau seorang itu disembah berhala ke, disembah matahari, disembah itu memanglah kita kata orang itu sekeluar daripada Islam. Tetapi kadang-kadang syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, ini kadang-kadang kita sendiri tak sedar kadang-kadang kita melakukan. Contoh macam tadi takut yang memberikan penyembuhan, mana tu seolah-olah kita memberikan hak Allah SWT itu kepada manusia. Bila kita bekerja umpamanya, kan takut sangat dengan bos kita, walaupun kalau kadang-kadang kita buat sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah SWT, kita lebih rela lagi taat kepada makhluk, taat kepada manusia, tetapi kita mengingkari perintah Allah SWT. Sebab kalau tak taat nanti, tak dapat dia gaji. Tak taat nanti, tak dapat dia pangkat. Tak taat nanti, tak dapat itu, tak dapat ini dan sebagainya. Seolah-olah kita letakkan dalam hati kita, itulah makhluk, itulah yang akan menentukan masa depan nanti. Di mana Allah SWT. Mana tu kita tidak letakkan Allah SWT di dalam hati kita. Sebab itu kita kata, kalau keyakinan kita kepada Allah SWT beres, maka tidak ada masalah kita kata di dalam kehidupan kita. Mana tu check and balance mechanism tu sentiasa akan ada di dalam diri kita bila kita nak melakukan sesuatu. Maka kita akan tahu bahawa dan kita akan ada benchmark kita yang kita letakkan berpandukan kepada Al-Quran dan juga berpandukan kepada Sunnah Rasulullah. Itu saya rasa ingat kita semasa ramadhan normal. Bila saya normal, kita kata dia memelawa ataupun dia menawarkan kepada seorang pengembala kambing untuk membeli seekor kambing. Saya normal dia rau. Lepas tu dia jumpa seorang pengembala kambing, dia nak sell. Okay? Dia kata, kamu jual kambing itu ke aku bayar harga daripada kamu, aku ambilkan itu, aku boleh menempatkan kambing itu. Jadi kawan kata, kambing ini bukan milik aku. Lagi ini milik tuan aku. Jadi saya nama kata, apalah. Kamu ada berapa ratus ekor kambing ni. Kalau ekor hilang, bagi tahu lah kat tuan kamu, segala bahan dia, hilang ke apa. Bagi tahu lah begitu. Tuan kamu akan percaya. Saya nama nak test dia. Dalam pada itu kita kata pengembalian kambing yang simple, tak ada PhD, tak pergi sekolah, tak ada apa. Apa jawapan dia? Tenoma kata ini diri kita je. Kita berdua je. Tak ada orang lain tahu. Aku pun tak beritahu, tak orang lain tahu apa. Kamu pun jangan beritahu. Kamu bagi aku kambing, aku bagi kamu harga dia. Kamu boleh enjoy kita kata dengan harga dia dan aku dapat kambing itu. Apa yang dia jawab? Dia kata, Aina Allah. Di mana Allah? Ha? Ha, walaupun kamu kata dia ni antara kita je, kita berdua je. Tapi pembalik kafir tu yang simple tu, dia kata di mana Allah Taala. Kemudian saya nak orang kata kalau semua orang macam ni, tak ada masalah dunia ni. Selamat. Ha? Ha, tapi yang jadi masalah ni kita, ha, bila dalam situasi ni tak ada. Ha, connection tu putus. Connection kita antara kita dengan orang ni depan kita. Tapi connection kita dengan Allah Taala itu tak ada kata. Tapi bila bila ada connection itu, insyaAllah mana tu akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang seterusnya ayat 15 itu, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir, menyusunya dan tempoh menceraikan susunya itu dalam masa 2 tahun. Dengan demikian bersyukurlah kepada ku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah dulu tempat kembali untuk menerima balasan. Maksud ini antara perintah daripada Allah SWT. Seterusnya, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sehatmu tidak mengetahui sesungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turunlah jalan orang-orang yang duduk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Dalam ayat ini kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, cantik tak cantik di Islam ni. Ha, Allah SWT kata kalau ibu bapa semua, apa semua Allah suruh kita taat kepada ibu bapa. Taat kepada ibu bapa ni, across all the generation lah kita kata. Dan mana tu tak ada ibu bapa yang tidak mengharapkan anak dia taat kepada mereka. Kita pun bila kita tengok, kata bila kita suruh mak pergi kedai, ha, beli telur ke, kalau anak kita tak sahut, ha, suruhan kita itu kita akan terasa. Ha, kita akan terasa, kenapa lah anak aku begitu, kenapa lah begitu, kenapa begitu. Ha, kita kena cek balik lah, cara kita tarbiah anak-anak kita tu. Kan? Ha, tapi itu across the generation lah kita kata. Kemudian, kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah kata jangan taat kepada kedua ibu bapa sekiranya mereka menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Tapi di samping itu Allah menekankan tentang kepentingan supaya mentaati mereka, tidak mendengar mereka dalam perkara yang apa namanya kita kata bertentangan dengan perintah Allah. Itu dalam kaedah hadis ataupun kaedah lafal atau makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Maksudnya kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun apa ni, ibu bapa yang suruh kita tak boleh taat, suami yang suruh tak boleh taat. Ada orang kadang-kadang tanya, ustaz, suami saya tak bagi pakai tudung. Ha, kita kena tahu priority dekat mana, suami ke Allah. Ha, itu termasuk dalam kaedah tadi tu lah. Maksudnya tak boleh taat kepada makhluk dalam perkara yang apa namanya, walaupun kita kata dengan sebab pakai tudung itu, ha, kita kita dicerahkan dan sebagainya, maka kita sepatutnya reba lagi kerana kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari makhluk. Okey? Dan seterusnya, wahai anak saya itu, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk sekalipun keberat dia diketahui, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasnya kerana sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuannya lagi amat meliputi akan segala yang tersembunyi. Nah, ini check and balance macam itu. Nah, ini yang anak kata tadi tu. Mana tu kalau manusia ni dia tahu bahawa segala apa ataupun dia mempunyai perasaan bahawa segala apa yang dia lakukan akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insyaAllah akan amanlah dunia ini. Sebab itu kalau kita tengok dalam sirah, kita kata Sayyidina Ma'in radhiyallahu antara seorang sahabat Nabi Al-Salam, bila dia berzina, dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah, dia mengaku kepada Rasulullah bahawa dia telah berzina, dan dia minta daripada Nabi supaya Nabi menghukum dia dengan hukuman daripada Allah SWT. Mana turun jam dia lah. Okay? Jadi the fact that kenapa kita kata makin have the courage, sebab dia tahu. Okay? Mana tu bila dia mengaku di depan Rasulullah, boleh, bukan tak boleh, kita kata senyap-senyap ya, dia bertaubat kepada Allah, semoga Allah akan mengampunkan dia. Tetapi the fact that dia pergi berjumpa dengan Rasulullah, dia mengaku di hadapan Rasulullah, walaupun dia tahu bahawa hukumannya dia akan direjam sampai mati tu. Okay, tapi dia mengaku sebab apa? Dia tahu bahawa hukuman di atas muka bumi ini, betapa berat hukuman atas muka bumi ini pun, ianya tidak setara yang kita kata dengan hukuman di akhirat kelak. Itu adalah satu hadis yang kita Rasulullah silakan. Kita ini ada sampai bukan kita Muslim tentang apa ni, orang manusia yang paling ingat azab di dalam neraka. Rasulullah kata Abu Talib. Abu Talib apa yang dalam Rasulullah kita ni panjang lah. Kita mana tu Abu Talib ni orang yang paling ingat sini azab dia dalam neraka. Apa azab dia? Allah akan pakaikan dia kasut besi. Api neraka tu sekat di kulali dia je. Dengan sebab panasnya api neraka tu, otak dia akan menegak, dia akan menyerit. Dan kita tahu, dia lah orang yang paling berat sekali azab di dalam neraka. Sedangkan itu Rasulullah kata, yang paling ringan sekali dalam perempuan. So, itu boleh dikitinah. Yang lepas daripada itu apa dia? Kan? Jadi, jangan sekali-kali bercita-cita. Jangan sebut pun. Aku ni bagilah, kalau masuk neraka pun, dia ada cat masuk surga. Jangan terlintas. Ada orang macam tu. Nabi kata kalau semua orang masuk surga, kenapa nak masuk mereka? Nabi tu saya duduk gurau dengan kawan. Dia tahu tak apa yang dia cakap. Tangguh ke tak untuk nak masuk mereka? Allah SWT Alhamdulillah, kita minta Allah jauhkan kita daripada mereka. Jadi balik kepada check and balance mechanism itu kena ada di dalam diri kita. Kita kata untuk kita sentiasa dia takut kepada Allah SWT. Sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita akan tanya dahulu apakah ianya boleh ataupun apakah ianya diserahkan oleh Allah SWT ataupun tidak. Dan seterusnya, dan wahai nasihat sendiri, kalau semayang dan suruhlah berbuat kebaikan, laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dikenaki dan diambil berat melakukannya. Pada itu yang ini kalau kita tengok lanjutan daripada iman itu tadi. Satu, kalau kita baca dalam Quran bersama Mufat, iman itu sentiasa diiringi dengan amalan yang soleh. Tak cukup kita kata kita apa namanya, kita berlapan syahadah dengan diri kita, tak cukup. Tetapi ianya perlu kita praktikkan dengan amalan. Sebab tu ulama kata iman dia turun. Iman itu dia naik dia turun. Kita pun kadang-kadang kita rasa kan, kadang-kadang nak bangun subuh tu senang je, nak bangun tahan tu senang je, ada masa tu Allah yang bangun subuh tu pun payah. Kan, itu mungkin Allah Alam ada tu iman kita duduk di tahap yang bawah lah, yang rendah kiri. Okey, jadi macam mana nak itu lah, kita kena beramal. Kena beramal, banyakkan Quran kita, banyakkan zikir kita kepada Allah, banyakkan semayah-semayah sunat. Yang wajib tu memang kena buat lah. Kan, mana tu untuk kita nak meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang perkara yang disebut di sini ialah tentang sembahyang dan juga tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin untuk menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Itu penting kita kata. Dan apa namanya, kita kata untuk kita bila kita melakukan kebaikan ataupun kita menyuruh orang melakukan kebaikan, maka itu akan menjadi sebagai motivasi di dalam diri kita sendiri. Kita kata untuk kita nak melakukan kebaikan, begitu jadi kita melarang orang lain daripada kemungkaran. Jadi masalahnya kadang-kadang kalau kita tengok dalam masyarakat kita, kita kata kadang-kadang kita lebih menekankan kepada aspek menyuruh kepada yang makruf, kita suruh orang buat baik. Tapi kemungkaran yang berleluasa kadang-kadang kita tidak ada kare, tidak ada apa namanya, kita kata hikmah ataupun kesukuhan untuk kita nak mencegah kemungkaran. Kadang-kadang kita tengok budak-budak berkapling, kadang-kadang depan rumah kita duduk atas apa namanya kepala ke apa depan rumah kita, kita kata dekat padang, duduk berkapling kadang-kadang, duduk peluk kadang, sampai tahap yang mencium pun ada lah ni. Tapi kita tak ada, tidak mempunyai kita kata kemampuan ataupun ada kita kata untuk kita nak pergi tegur paling kurang, cakapkan dia tegur, bagi tahu ada kita ni orang Islam, tak payah buat macam ni, tak payah duduk berdua-dua macam ni dekat tempat yang sunyi begini dan sebagainya. Perlu ada kita kata, tak cukup dengan kita hanya benci dengan hati kita terhadap pemukaran yang dilakukan, tapi sekiranya kita mempunyai kemampuan, maka perlu. Itu kita kata tahap ataupun tahap keimanan kita juga lah. Baik, yang terakhir sekarang ini apa yang dikatakan, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah pada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong, takabur dan membandingkan diri, dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara sedar. Ayat ini bab akhlak. Lebih ditekankan tentang akhlak. Kita tengok tadi mana tu dari segi akidahnya, kita kata amalannya, dan juga ditekankan dengan akhlak. Maksudnya bila kita perlu sentiasa lihat pada diri kita lah. Setinggi mana pun kita kata, maka kita tidak ke mana. Lepas tu kita kena tengok balik. Ada ulama mengatakan, bila seorang tu dia rasa diri dia ni hebat sangat, balik kepada asal. Asal kamu tu apa? Asal kamu tu daripada air yang hina, dan keluar daripada tempat yang hina. Air tu asal usul. Dan kamu akan balik ke mana? Balik ke bumi. Okay? Kita kena fikir balik asal kita mana, di mana akhir kita, supaya kita dapat faham diri kita ini hebat mana, tinggi mana pangkat kita sekalipun, banyak mana harta kita sekalipun, tetapi itulah asal usul kita, dan kita akan balik ke tempat ke bumi kita kata, untuk kita menemui Allah SWT, dan Allah SWT akan bertanya kepada kita tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi itu secara ringkas kita kata apa yang di sebut tadi oleh Luqman bin Hakim. Mungkin kita mendapat keramahan insyaAllah. Baik, kita mempunyai, kita dah pun faham ya, apakah kandungan nasihat Luqman bin Hakim yang juru doktor dan bagi tangannya masih lagi relevan jika sehari ini. Kadang-kadang kita pun mungkin tertanya-tanya dalam keadaan arus berada. Bagi tuan-tuan dan puan duduk di bandar ni, kadang-kadang perkara yang terkandung dalam Luqman bin Hakim ni terdapat gangguan daripada segi luaran. Kerana duduk di bandar ni terlalu banyak cabaran dan juga dugaan, terutamanya kepada anak-anak tuan-tuan dan puan. Jadi tak pastinya tuan-tuan dan puan nak yang terbaik untuk anak-anak, atau yang hantar tuition kepada sekolah kelas tambahan lagi, besoknya tuition lagi, untuk pastikan anak-anak tidak terpengaruh dengan perkara yang tidak baik. Tetapi hasil yang tidak mampu tidak juga mencapai kejayaan yang baik. Sehingga kan dalam akhbar pun ada yang bertanya dalam soal jawab agama, ada yang hantar anak ke tuition sekolah agama dan sebagainya, tapi akhirnya terjumpa juga di dalam kajian sosial. Jadi saya nak ambil kesempatan ni Ustaz Kazim untuk kita bertanyakan resipi kejayaan pada pelajar-pelajar muslim. Kerana kita baru-baru ini kita ada terbaca tentang kejayaan yang sungguh dibanggakan yang dicapai oleh anak Melayu kita, Adik Azali Arlan, yang memecahkan rekod Nur Amalina mencapai keputusan perfect A 20A 21 di dalam SPM. Bila ditanya apakah rahsia kejayaan, dia kata solat hajat, puasa, mengamalkan makan dan kurma, makan madu dan sebagainya. Jadi adakah ini sebenarnya rahsia kejayaan? Mungkin Ustaz Kazim boleh ceritakan, di dalam kegairahan kita menghantar anak ke tujuan dan sebagainya, mungkinkah kita lupa bahawa ada faktor-faktor lain sebenarnya yang menjamin kejayaan anak-anak kita? Silakan. Terima kasih pada Tuan Musi. tadi tentang persoalan relevan ketika sistem pendidikan antara disebut tadi urusi dan start tentang kenal hadis. Relevan tak relevan Al-Quran itu ataupun sistem pendidikan zaman mana pun dia relevan. Zaman maju macam mana pun relevan. Maju ni pun masuk maju dulu. Maju ni alat je. Asal tak sama. Asal tak sama. Tetapi alat untuk maju macam kita mandi. Maju dah wassalam. Mandi dia guna paip, dia guna shower ke apa benda apa. Macam-macam bentuk boleh buat. Nak air yang jenis banyak. Nak air yang jenis tajam di mata dia pun boleh. Nah, dia nak bagi air panas, nak bagi air kembang, nak bagi air kritik, nak bagi air banyak. Alat tu saja, air tak ada. Air yang kita mandi sekarang ni pun itulah air yang Nabi mandi pun. Yang memajukan sekarang ni ialah alat je. Sama je. Tak ada beza. Cuma yang sebenarnya ialah alat. Itulah maksud modern. Super fan. Tuan-tuan dulu menulis. Zaman dulu-dulu guna dengan kapur, orang guna dengan papan batu. Itu yang pentingnya ialah tulisan. Kaedah nak tulis, nak print ke apa. Itu kaedah modern. Tapi tulisan tu tak ditulis tak. Nak guna pensel kontot ke apa-apa. Yang pentingnya boleh dibaca. Kan macam cerita apa nama pendekar bujang lapuk. Haji, cuba baca apa yang kau tulis. Air mambang hijau, mambang awan, mambang biru, mambang kuning, mambang. Mana ada pun cerita yang cerita mambang awan, mambang biru, mambang hijau. Air, apa kau tulis ni Haji? Kata pendekar bujang. Kau tulisnya pendek-pendek, yang kau bacanya panjang-panjang. Ya, saya tulisnya shorthand, tapi bacanya longhand. Masalah dia tu kan langkaklah dia tulis apa pun. Yang pentingnya boleh dibaca. Cuma teknologi pen, teknologi dakwah itu saja yang modern. Asal tetap-tap. Supaya kita pakai baju. Baju. Baju tetap baju. Fashion saja yang ubah. Tapi baju tetap pada baju. Menutup aurat. Jadi walau kita hidup di zaman mana pun, Al-Quran dan pendidikan yang Rasulullah bawa itu tak sesuai. Tak payah kita nak kaji balik pendidikan Rasulullah. Pakai ya dalam kehidupan moden kita sama. Supalah dalam masalah apa nama maju, kemajuan dalam bidang perubatan, kemajuan dalam bidang IQ misalnya, EQ, IQ misalnya, otak belah kiri, otak belah kanan. Sekarang dah dibuat dah ubat untuk otak belah kiri, otak belah kanan. Otak kita ni ada satu betul tapi terbagi dua. Otak kanan, otak dua, otak kiri. Ha, macam mana nak ubatkan otak kanan? Macam mana nak beri kuat otak kiri? Kita cipta ubat sekarang. Macam-macam. Ada yang ambil ubat daripada bunga kiamat. Kiamat. Dia ambil pula pada waktu bulan malam. Kalau kau boleh sebut dengan bulan, boleh sebut apa ya? Diambil pada waktu bulan ngambang 15. Kerana kata dia pada bulan 15 itu ada aura. Aura dia bila turun ke bunga kiamat, diproses bunga kiamat, dia boleh menyegarkan otak. Itu kajian-kajian yang kita buat. Tetapi yang disoal pada saya tadi tentang adakah barakah? Adakah barakah di sebalik satu-satu benda seperti madu, kismis? Benda ni dah disebut ribuan tahun. Tuan-tuan maju macam mana pun, tuan-tuan tetap perlu pada Nabi. Tuan-tuan maju macam mana pun tetap perlu pada air. Modern macam mana pun tetap perlu pada air. Itu benda asas. Saya tak faham kalau maju nanti tuan-tuan tak perlu mandi. Ataupun mandi benda-benda lain. Saya, kami dah maju, kami tak perlu mandi lagi. Tak tahu tuan-tuan, mesti mandi juga. So, kalau kita maju macam mana pun, benda asas yang Nabi sebut, tak boleh lupa. Benda asasnya apa? Madu. Al-Quran juga madu. Berapa halnya orang yang percaya kepada madu dan tidak mahu kepada madu? Oh, bukan Allah ya. Jadi madu ni benda yang elok. Sampai sekarang semua perubatan menggunakan madu. Dalam pil, dalam ubat, dalam kapsul, semuanya ada madu. Ubat, saya dah sebut pada kuliah kita pada bulan yang lepas. Ubat ada lebah. Menyegarkan, menguatkan sehinggalah orang yang kencing manis, diabetes pun boleh makan madu. Madu yang boring lah. bukan madu campur gula. Jadi kalau kita faham bahwa madu itu menyegarkan, memberikan kesegaran, berapa ramai yang faham kepada madu? Tetapi orang tidak yakin kepada madu itu. Ataupun kismis yang disebut sebagai kismis merah, yang Nabi kata makan 19 kali, 19 biji sehari semalam. Ramai dah kuat. Tapi kita tidak meyakinkan apa yang rahsia yang Allah Ta'ala bagi, yang Nabi bagi kita. Jadi dalam kitab-kitab disebut tentang unsur-unsur barakah dalam pendidikan. Orang kita sekarang dah tak fikir barakah. Apa dia barakah dalam pendidikan yang orang sekarang tak kisah? Memanggil nama cikgu tidak boleh dengan nama. Sekarang dah panggil cikgu dengan nama. Dia panggil nama ustaz dengan nama. Ada kan dia berapa? Tidak lagi dia panggil dengan kata-kata ustaz kan? Macam mana nak dapat barakah? Keberkatan hari ini orang hilang. Orang yang tak percaya barakah tu ada. Di sebalik memanggil nama dengan nama yang baik dan tak ada. Budak-budak sekolah sekarang panggil nama cikgu dengan nama apa? Digelar pula cikgu tu nama mat, dipanggil pula mat topoi ke cikgu. Itu macam mana nak datang barakah? Kita ajar dulu, tak boleh nunjuk kaki pada guru. Imam Syafi'i tu bila mengadap nak tidur, dia tak nunjuk kakinya pada rumah Imam Malik. Padahal rumah dia dengan rumah Imam Malik jauh, ada dinding, ada batu, ada pokok kurma, ada unta. Punya jauh nak sampai rumah Imam Malik. Tapi kakinya tak nunjuk ke rumah Imam Malik, dia nunjuk ke orang lain. Padahal apa? Ada barakah. Sekarang macam mana tuan-tuan? Apa yang sekarang ni? Bukan setakat nunjuk pula kaki dengan cikgu dia tu. Tak cukup anak murid tumbuh cikgu, bapak pun menerang dia. Bawa geng tuan-tuan. Main serang cikgu. Bila nak dapat barakahnya? Yang ketiganya, tidak boleh meletakkan sesuatu di atas buku. Di atas kitab yang kita belajar. Ini disebut dalam kitab-kitab. Ada kabar katanya. Sekarang pun tuan-tuan tengok budak-budak dengan buku. Balik sekolah, lempar buku. Lempar beg. Soal lompar saja, jatuh bawah kusin, jatuh bawah meja makan. Tapi mereka boleh nak cari, itu cari pula. Berbeza dengan orang dulu-dulu. Kitab dijaga, disusun elok-elok, diletak elok-elok. Ini sebut kata. Nabi sebut lagi, bila nak ngaji, bila nak menuntut ilmu itu yang paling besar sekali ialah maksiat. Imam Waqid kata kepada Imam Syafi'i, al-ilmu nurun nurullah la yahdi alal ma'asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah takkan masuk dalam hati orang yang buat maksiat. Sekarang ini unsur maksiat terlalu banyak pada budak-budak sekolah. Macam mana mereka nak barakah? Kalau kita kata 20 ikat itu lebih baik lah. Mungkin baik daripada rizal SPM dia. Tapi rizal akhlak kita belum tahu. Kita belum tahu berapa ramai budak-budak yang elok-elok pelajaran masuk universiti elok-elok. Tapi akhlak dia mengundur. Yang dinilai kecemerlangan ialah akhlak. Akhlak tentang orang ramai yang keluar daripada universiti. Yang balik dari luar negeri tapi perangai teruk. Rasuah nombor satu. Pecah kuasa nombor satu. Mengatur benda-benda nombor satu. Buat benda jahat nombor satu. Korek. Adakah kita nak macam itu? Kita nak akhlak. Sebab itu liputan memang maka liman akhlak. Nabi diputuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang ini pembentukan akhlak itu di mana? Soalan pembentukan akhlak itu di mana? Akhlak rosak kerana maksiat. Walaupun di belayu betul-betul, duduk di kolej. Kita saya tadi ada ceramah petang tadi dekat dengan itu kolej. Kita tengok budak-budak keluar pakaian seksi, keluar dengan pak u masing-masing, rondo-rondo sekali. Memang mungkin boleh dia dapat A-level ke O-level ke, boleh dapat. Tapi daripada segi akhlak. Daripada segi mutu dia. Perangai dia, kesopanan dia, kesopanan dengan mak dia, kesopanan dengan bapa dia, kesopanan dengan masyarakat, kesopanan dengan Allah Ta'ala, di mana? Sebab kata Imam Waqid, satu benda tak dijaga, iaitu maksiat. Dia boleh dapat ilmu, tapi dia tak dapat nur Allah. Al-ilmu nurut, ilmu cahaya. Cahaya Allah tak masuk dalam dada orang yang buat maksiat. Dia boleh dapat ilmu. Tapi cahaya tak dapat. Cahaya Allah untuk menyinari kehidupan dia. Macam yang kita belajar dulu-dulu. Ilmu suluh iman. Ilmu suluh kehidupan. Suluh tu tak ada kau. Dia cuma ada ilmu. Tapi dia tidak menyuluh kehidupan. Kita belajar dulu-dulu ilmu suluh. Sekarang hidup tak tersuluh. Walaupun dia ada ilmu. Budak-budak ilmu sekarang amat. yang walaupun dia keluar daripada menara gading, berapa ramai yang hidup dia gerak? Kerana ilmunya tidak menyuluh kehidupannya. Sebab apa tidak menyuluh kehidupannya? Sebab ilmu itu tidak menjadi cahaya. Sebab apa ilmu tidak menjadi cahaya? Sebab dia bermaksiat. Bermaksiat. Rekat sekolah bermaksiat. Lepas dah kecil buat maksiat lah. Oh, kita akan buat pertandingan bakat, Valentine. Saya mata kecil dah biasa. Seorang pakai baju macam ni, seorang buat macam ni, seorang buat tunjukkan fashion. Dia ajar nyanyi, dia ajar nari, bebas, berani bergaul, berkawan-kawan macam doktor semua tadi, coupling sama couple sini. Macam mana nak menjadi cahaya? Pergi tuition pun sama-sama. Naik motor dengan boyfriend. Tuition dia tengah jam, share yang lain. Tuition dia tengah jam, action yang lain juga. Itu macam mana tuan-tuan? Ini yang kita bimbang. Yang kita nak ialah ilmu itu menjadi cahaya. Pendidikan yang Rasulullah bawa, ilmu itu memagar. Ilmu itu menyuluh. Dan ilmu itu menjaga. Pergilah ke London. Kalau dia ada ilmu, dia ada akhlak, dia ada akidah. Tuan-tuan, tak perlu susah lagi. Pergilah ke Amerika belajar. Pergilah ke China belajar sekalipun. Dia ada akidah, dia ada iman, dia ada akhlak. Tiga benda ni dia ada. AIA. Bukan insurans. Kalau dia ada benda ni tuan-tuan. Akhlak, iman dan akidah. Letaklah di mana. Dia akan selamat. Inilah yang katakan relevan ni. Pendidikan Rasulullah. Bila kita tinggalkan AIA ni tuan-tuan. Kita lebih mementingkan kecemerlangan kokerjelah. Sekarang orang mementingkan kecemerlangan sokan. Keputusan tak baik sangat. Sokan pun menyokong. Dapat. Kecemerlangan itu dia kurang baik. Tapi kecemerlangan sokan tu dapat. Masuk universiti. Kecemerlangan pelajaran kurang baik. Tapi kesopanan tu bagus. Dapat kerja. Kok boleh main? Hoki ke, main bola ke, table tennis ke, siapa? Tapi orang tidak menilai tentang kebaikan. Tentang akhlak, tentang individu. Kebaikan akhlak, kebaikan personaliti. Tidak biasa. Tidak ditanya. Orang hari ini lebih menentikan, menentikan tentang. Tuan-tuan jadi panel. Panel menunggu-nunggu orang. Datang satu budak minta kerja, duduk depan tuan-tuan. Dia tak pakai tang. Tuan-tuan yang di tengah-tengah dia, dia akan jaya. Kenapa tak pakai tang? Itu soalan. Orang lain, 10 orang pakai tang. Budak seorang tak berdekat. Kita akan tanya dia, kenapa tak berdekat? Kalau saya ditanya, kenapa tak berdekat? Saya akan jawab, yang buat kerja otak bukan tak. Kita terlalu mementingkan luaran. Kita tidak mementingkan kehasilan yang tak boleh dipakai, boleh dipinjam, boleh dibeli. Tetapi kemahiran otak, personaliti, akhlak tak boleh dibuat-buat dan tak boleh dibeli-beli. Akhlak, personaliti, perangai, kesopanan perlu dididik, perlu dilatih, perlu diasuh. Yang inilah yang kena ada dalam bidang pendidikan. Ini keberkatan itu yang sekarang orang sudah hilang keberkatan. Bukan kata di sekolah saja orang hilang keberkatan. Dalam majlis ilmu di masjid pun orang dah tak percaya pada barakah-barakah. Mana orang percaya kelebihan duduk di depan? Mana orang nak? Minum panggil. Kita pada semua tuan-tuan depan. Orang kerak sebut Nuhin. Orang kerak sebut Nuhin. Tuan-tuan sebut Nuhin. Buat dia Nuhin. Dia kena tangan. Dia hilang keberkatan. Dulu-dulu orang duduk sampai belaga lutut. Sekarang ni yang duduk sampai belaga lutut, ayah ting dan ayah pan. Kena susah nak punya tu apa. Keberkatan sudah orang tidak ambil kisah lagi. Tak ambil kisah. Dulu kalau orang nak bangun pengaji, dia bangun nak pergi tandas dan nak pergi apa, dia bangun. Angkat tangan, baru dia keluar. Minta permisi. Sekarang ni bangun itu je lantok kamu lah. Dulu-dulu orang nak bangun pergi pengaji, mundur belakang. Sampai kat pintu baru dia turun. Sekarang tidak. Sekarang dia rangkit depan-depan, dia kuno belakang. Bila dia bagi punggung lagi korang. Di mana kita percaya bahawa ilmu itu ada cahaya? Sebab tu tuan-tuan mengaji dah berpuluh kitab pun. Tetapi kalau tuan-tuan tidak percaya kepada keberkatan, dia takkan boleh masuk dalam jiwa tuan-tuan. Ilmu tu sekadar didengar. Mungkin disimpan dalam tempoh 2-3 jam atau 2-3 hari. Lepas minggu lupa. Berbeza dengan dulu-dulu, ulama dulu-dulu buat dia apa? Sebab mereka hormat kepada kita. Hormat kepada guru. Hormat kepada majlis. Hormat kepada keberkatan. Bila kita faham tentang menjadi tuan-tuan, insyaAllah begini. Yang inilah yang tidak ada pada pelajar-pelajar salah. Dengan cikgu kata, dengan buku tak hormat, dengan sekolah tak kasih, dengan apa pelajaran tak ambil berat, dengan semayang tak dijaga. Mungkin dia boleh berjaya 20A, 30A satu, tetapi akhlak sudah hilang. Bila akhlak sudah hilang, hilanglah nilai keilmuan yang ada dalam dirinya. Walaupun orang itu tidak berakhlak, tetapi kalau dia walaupun dia tidak berilmu, tapi kalau dia berakhlak, mesti baik. Tulang balik. Orang yang berilmu tak berakhlak, orang tak nilai. Orang berakhlak walaupun tak berilmu, insyaAllah orang nilai. Itu punjang akhlak penting. Nabi Muhammad datang nak menyempurnakan akhlak. Lebih mulia lagi berilmu dan berakhlak. Imam Syafi'i 15 tahun dah jadi mufti. 15 tahun. Ikatan tiga. Ingatan. Layak jadi mufti Mekah. Tapi dia tak mau jadi mufti. Sebab mufti masih ada lagi. Mufti Mekah kata kalau kamu nak tanya soalan, kita tanya kat dia. Aku tak nak pun tak apa, kita tanya kat dia. Dia pun boleh lah. Tapi hormat pada mufti, dia tak mau bagi fatwa. Maksudnya apa? Mufti yang asal masih ada. Dia turut anak pelajaran dia dah habis dah. Dia layak dah jadi mufti. Dia balik rumah mak dia. Nak bagi tahu dekat mak dia. Dia dah jaya. Macam anak kita lah. Bila dah jaya dapat 9A dan dia turun daripada bas sekolah atas motor kan. Dia lompat pagar tak buka pintu lah. Terus lompat gate. Mak dia tengah masuk. Dia tekan mak dia. Mak cik dapat 9A satu. Imam Syafi'i macam tu lah. Balik-balik mak, saya dah lului. Salam tak bagi, pintu tak ketuk, apa pun tidak. Mak dia kata, hang tak ada ngaji lagi. Tim ngaji akhlak. Hanya kerana tak bagi salam. Kita bayangkan. Bagaimana pentingnya sistem ini. Jadi akhlak ini tuan-tuan sebenarnya mempengaruhi kepada natijah pendidikan yang kita belajar. Wallahualam. Jadi saya Ustaz cerita tentang barakah dalam ilmu ya. Cuma selingan saya nak cerita Ustaz sebut tentang tai tadi. Saya tahun-tahun ni sembahyang jemaah dengan kaki tangan di Istana Negara. Semua pejabat pakai tai. Jadi sebelum solat saya tanya Ustaz, sembahyang pakai tai ni sah? Jadi semua jawab sah je. Dia kata semua kata sah. Sembahyang kalau pakai tai je sah. Jadi dia mengatakan terkejut orang. Tak sah lah, kalau pakai tie. Tak sah, kalau pakai tie, dia tak sah. Ini ada baju dan seluar. Jadi itu soal tie tadi. Kan, kita nak pergi dalam skop yang lebih besar. Ustaz sebut tentang barakah di dalam ilmu, mengajar anak-anak dengan ilmu dan faktor barakah dalam menentukan kejayaan dalam pendidikan. Sekarang ini, kita nak tengok dalam aspek yang lebih luas dan lebih besar, iaitu pembentukan keluarga. Dan sebenarnya yang kita maklum, Rasulullah juga pernah jadi ketua keluarga. Kita nak tahu pula daripada aspek Rasulullah sebagai ketua keluarga, apakah yang telah pun dibimbing dan diajar oleh Rasulullah untuk kita semua yang menjadi ketua keluarga pada hari ini. Jadi mungkin Tuan Kram boleh sentuh sikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu kuduah ataupun contoh bagi kita dalam segala hal. Okay, dan Rasulullah juga seorang ketua negara, dia juga seorang bapa, dia juga seorang ketua keluarga. Dia lah murabi, kita kata, dan dia lah segala-gala, kita kata. Dan semua contoh-contoh itu kalau kita tengok ada diterangkan oleh penemani dia dalam kita hadis. Kalau kita baca dalam kita hadis ada diterangkan bagaimana Rasulullah SAW menjadi ketua keluarga. Bila sebut tentang keluarga ni tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita tahu bahawa Rasulullah dia mengajar kita tentang keluarga ni bukan setakat apa namanya kita kata nikah kahwin ataupun Rasulullah menegaskan kepada kita tentang pendidikan anak-anak itu bukan setakat lepas anak-anak itu lahir. Tapi kalau kita tengok Nabi SAW, bila Nabi tekankan persoalan untuk memilih jodoh, kaifun kahul hamra kuli arba'in bimaliha wa lijamaliha wa lihasabiha wa lidiniha sabbab lidatiddi kalibat tiada, dia kata dalam hadis. Maksudnya itu seorang itu dia pilih apabila nak kahwin, Nabi bagi empat kriteria. Bimaliha dengan tak angsa dia. Memang kita kata itu apa namanya, kita kata kekayaan, harta dan sebagainya itu memang memang sesuatu yang setiap orang itu ada ada kecenderungan terhadap dia. Maka jadi Nabi tidak menafikan kecenderungan seseorang itu. Ya, di baliha di jamaliha. Ha, bila orang nak kahwin ni dia tengok kecantikan, orang tu kacak dan sebagainya. Itu pun kita kata human factor lah. Dan setiap manusia tu memang dia dia suka. Suka ke harta, suka ke orang yang komen, yang cantik dan sebagainya. Walihasal dia keturunan dia, keturunan yang baik-baik dan sebagainya. Semua tu kita kata human factor. Nabi sebut yang tiga ni dulu. Kemudian yang ujung sekali, walidiniha. Sebab apa Nabi sebut diniha ataupun sebab agama dia? Sebab apa Nabi sebut dekat hujung tu nak menekankan. Sebab lupa yang tiga tu tak apa, tapi yang hujung ni jangan lupa. Kan macam kita, kita kata bila kita dengar sesuatu kan, ha, mungkin yang mula-mula kita dengar tu tak ingat lah. Tapi yang biasanya yang hujung tu, ha, itulah yang yang kita kita kita boleh ingat mungkin lebih lama sedikit lah. Jadi yang kita kan kan ataupun utamakan din orang yang ada agama itu, maka kamu akan berjaya. Kita kata dunia pun berjaya, insyaAllah akhirat pun akan berjaya. Daripada situ lagi Nabi SAW dah ajar kita, kita kata bagaimana nak membentuk sebuah keluarga Muslim. Di samping itu kita kata bila benar-benar kita kata kalau ibu, kalau bapa itu daripada orang yang baik-baik, daripada orang yang beragama, maka insyaAllah dia akan apa ni, zuriat yang akan dilahirkan juga akan keluar kita kata daripada orang yang soleh dan soleha, insyaAllah. Baik, apabila apa ni, kita kata banyaklah ada adab, ha, kita kata berkaitan dengan bila lahir seorang anak kita ni disuruh untuk berdiri azan dan qamat dan sebagainya. Itu semua tu mana tu ada kaitan kita kata dengan pendidikan anak. Sebab apa Nabi suruh kita azan kita kata di telinga kanan, qamat di telinga kiri, supaya dia mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang pertama yang dia dengar tu adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Balik balik juga kepada apa yang Ustaz Kadir terangkan tadi tentang masalah barakah. Barakah. Mana tu kalau anak lahir kita tak dengarkan dia dengan kalimah Allah, kita tak dengarkan dia dengan syahadat, okay, itu akan memberikan kesan kepada dia bila dia dia besar lah. Dia suruh untuk kita memberikan nama yang baik-baik. Dia suruh untuk kita mengakikahkan dia, cukur rambut dan sebagainya. Ha, semua itu kita kata apa yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita lakukan, perlu kita lakukan dan perlu kita ambil berat tentang. Masalah ini kita kadang-kadang kita tak ambil berat. Sampai di sini kita tidak, kita tidak ambil berat. Ah, kalau sunat tak apalah, tak buat pun tak apa. Ha, bila tidak buat, kita kata maka tidak akan adanya pertolongan daripada Allah Ta'ala. Barakah itu tidak akan ada di dalam, di dalam kehidupan kita. Dalam kita membesarkan, membesarkan anak-anak, satu perkara yang nak kita di sini tuan-tuan dan puan-puan ialah tentang apa yang kita bagi makan kepada anak-anak kita. Itu satu. Satu lagi, sumber, sumber pendapatan kita daripada mana. Ha, kalau kita rendahkan keluarga kita berjaya, kita mestilah memastikan bahawa sumber pendapatan kita, walaupun kita kata anak kita tak tanggung dosa lah, kalau kata mak bapak dia makan rasuah dan sebagainya, makan duit haram dan sebagainya, anak dia tak tanggung dosa. Tetapi apabila kita memberikan anak-anak kita makan daripada sumber yang syubhah, maka jangan harap kita kata anak-anak kita akan membesar dalam keadaan iman kepada Allah SWT. Itu yang Nabi sebut, orang yang berdoa angkat tangan doa kepada Allah SWT, وَمَلْمَطْعَمْهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمُزِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Orang yang makanan dia daripada haram, pakaian daripada sumber yang haram, bergelumar dengan benda-benda yang haram, orang itu bagaimana Allah SWT akan terima doa dia? Ha, sebab tu kadang-kadang ada orang tanya saya, doa puas lah Ustaz. Ha, tapi situ juga tak berubah anak. Jadi ha, kita kena check balik lah. Ha, sama ada kita daripada kecil anak-anak kita, kita jaga ataupun tidak. Imam Nawawi rahimahullah, seorang alif ha, dalam mazhab Syafi'i, kita tengok banyak, kita kata ha, penulisan dia sama ada dalam fiqh, dalam hadis dan sebagainya. Imam Nawawi diriwayatkan bahawa bapak dia tak bagi dia makan daripada sumber ataupun daripada sesuatu yang selain daripada apa yang dia sendiri berikan. Tak ada pergi makan ke kedai, dia pergi makan sana, pergi makan sini. Hatta apabila dia keluar ha, daripada tempat dia pergi tempat lain belajar pun, bapak dia akan apa ni, bagi dia ha, setiap yang mungkin setiap bulan tu macam mana, dia akan hantar makanan dan dia berpesan, kamu makan daripada apa yang aku berikan sahaja. Jangan makan daripada sumber yang lain. Dan bapaknya diberitakan bahawa dia tanam sendiri. Dia tanam sendiri gandumnya dan sebagainya. Dan daripada sumber itulah diberikan kepada Imam Nawawi rahimahullah. Dan itulah kita kata generasi yang kita hari ini duk baca kitab Imam Nawawi ni. Bila baca kitab dia, kita duk fikir, kemana Imam Nawawi ada masa untuk nak menulis dengan begitu majmu' dan sebagainya. Kita kata kitab-kitab dia berjilid-jilid, kita kata yang dia tulis ha, tapi itulah kita kata generasi yang memang mereka jaga betul-betul makanan mereka, sumber makanan mereka itu semuanya daripada sumber yang halal. Maka insyaAllah akan lahir jil ataupun akan lahir apanya, anak-anak yang dapat berkatan daripada Allah SWT daripada ilmu dan sebagainya. Kemudian di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan yang nak tekankan ke sini ialah ha, dalam kita apa nama ni, mentarbiah ha, anak-anak kita, kita perlu tahu dan kita perlu mengambil berat tentang anak-anak kita. Kadang-kadang saya depan rumah saya pun ada padang. Okey, kadang-kadang balik ha, macam inilah kita kata daripada forum, daripada ceramah, kadang-kadang sampai rumah pukul 12, pukul 12 lebih. Tengok ada lagi budak-budak duduk ha, duduk melepak dekat padang tu. Kadang-kadang bila tengok macam tu, kita rasa sedih. Kan, anak-anak ni kadang-kadang budak-budak kecil je. Ha, masa tu budak sekolah rendah je. Kan, bila tengok macam tu, kita rasa sedih. Budak-budak ni tak ada ke mak bapak dia? Mana pergi mak bapak dia? Tak risau ke mana pergi anak-anak dia pukul 12 malam, pukul 1 pagi, kita rasa duduk melepak dekat, duduk melepak dekat padang. Masa tu seolah-olah ni kita kata tidak mengambil berat, tidak mengambil tahu pun anak dia ada kat rumah ke, anak dia tak ada kat rumah ke dan sebagainya, tidak kita tak ambil tahu. Itu kita kata kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Pergaulan anak-anak kita dengan siapa dia bergaul penting untuk kita tahu. Kalau dia hidup dalam biah ataupun dalam persekitaran yang apa, tidak baik, maka kita tak boleh rasa pelik lah kita kata kalau anak kita juga melakukan sesuatu yang tidak baik. Begitu juga kita kata masa yang kita luangkan bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita, quality time ya, orang kata sekarang quality time kan? Bukan setakat kita kata kita duduk makan sekali, bukan setakat kita kata kita duduk bersama-sama di depan TV, kita tengok TV, dia tengok TV, kita berinternet, dia duduk buat benda lain. Tidak begitu. Bukan bermakna kita duduk kat rumah saja, tetapi berapa banyak masa yang kita luangkan duduk bersama dia, kita tanya dia apa permasalahan dia, kita ambil tahu tentang pembelajaran dia, kita ambil tahu tentang kehidupannya, kita ambil tahu tentang segala apa ni permasalahan dia dan cuba untuk membantu, cuba untuk menyelesaikan dan sebagainya. Itu yang masalah. Bila dia ada masalah, dia tak datang kepada kita, dia pergi kepada kawan-kawan dia. Dia pergi kepada orang yang tak betul. Bila pergi kepada kawan-kawan dia, bila pergi kepada sumber yang tak betul, maka orang akan mengambil advantage ataupun mengambil kesempatan daripada mereka. Ha, lepas tu kita kata jadi masalah kepada kita. Jadi masa yang kita nak luangkan paling kurang lah tuan-tuan dan puan-puan, mana tu dalam sehari kalau kita boleh bersama dengan anak-anak kita, bawanya selepas maghrib, antara maghrib dengan isyak ataupun lepas isyak, kita kata kita make it a point untuk kita duduk bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan isteri, bersama dengan anak, duduk sekali. Kita ambil approach satu hari satu hadis. Okay, satu hari satu hadis. Sangat banyak. Rasanya ataupun terjemahan hadis sama ada boleh download daripada internetnya dengan apa namanya boleh beli kat kedai lah. Ha, ya Mustalihi kita kata kitab-kitab Sahih Bukhari dan Muslim pun memang dah di dan terjemahkan dalam bahasa tadi. Kita duduk dengan anak-anak kita 15 minit, 20 minit, tak payah lama. Tadi kita baca satu hadis. Kalau hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin itu tak susah untuk kita nak faham. Okey, baca satu hadis satu hadis dan kita baca bincang sama-sama dengan anak-anak kita apa yang kita faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita istiqamah tahun katalah tak dapat tiap-tiap hari pun dapat 200 hadis tahun pun cukuplah. Kita boleh imagine berapa banyak yang kita sendiri dapat, berapa banyak yang anak-anak kita dapat. Kali-kali kita kata berjemaah bersama-sama dengan anak kita. Biar kita sebagai bapa jadi imam. Kali-kali itu tolak anak kita yang besar tu, yang sulung tu. Biar dia jadi imam. Biar dia ada confidence untuk jadi imam. Begitu juga dengan Al-Quran. Contoh ada perempuan Al-Quran yang nak serangkan. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita kalau tak baca surat khabar, kadang-kadang kita tak buka email kita, tak check inbox kita, maka itu kita rasa sesak. Sebab apa? Sebab itu sebahagian daripada hidup kita. Tapi adakah kalau sehari kita tak baca Al-Quran, sehari kita tak pegang Al-Quran, kita juga tidak kita rasa begitu? Mana itu kita cuba dari upaya untuk kita membudayakan Al-Quran dalam hidup kita. Anu tu sehari tak baca Al-Quran rasa sesak. Sehari tak baca Al-Quran kita rasa. Jadi kalau hari 24 jam tu kita boleh luangkan untuk banyak-banyak aktiviti, kenapa tidak kita luangkan setengah jam kita kata untuk kita bersama dengan Al-Quran. Ada ramai yang nak mengaji hari tu. Cik Guru Wana dia kata orang yang paling malas baca Al-Quran. Dia kata malas. Orang yang paling malas baca Al-Quran dia baca sehari satu juzu. Itu standard dia lah. Tak apalah kalau tak boleh sehari satu juzu pun. Kalau boleh baca sehari 6 muka surat. Mana tu 3 helai. Okey, 3 helai ataupun 6 muka surat 3 hari boleh habis 1 juzu. Sebulan boleh habis 10 juzu. Okey, 3 bulan kita boleh habis satu Al-Quran. Mudah je nak buat. Lepas bayang kita kata kita duduk 10 minit, 15 minit. Kalau orang yang lancar baca Al-Quran, satu juzu kita kata dalam setengah jam boleh habis. Paling-paling pun kita kata 40 minit. Kalau lancar lagi kita kata baca baca lagu sikit. Mungkin 25 minit, 10 minit, 25 minit boleh habis. Boleh habis satu juzuk. So kita making a point. Kita kata dalam mana kita jadikan Maulud Rasulullah tahun ini sebagai satu loncatan untuk kita nak memulakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, untuk kita mendapatkan keberkatan daripada Allah Ta'ala membaca hadisnya ataupun kita berjemaah, make it a point kita kata duduk bersama-sama dengan anak-anak kita, isteri kita, untuk kita membaca Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran. Sekarang ni banyak tafsir Al-Quran sama ada tafsir Al-Azhar, berbagai-bagai tafsir yang ada sama ada dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris dan sebagainya, kita boleh baca. Tapi yang penting sama ada kita hendak ataupun tidak hendak, itu je. Dan tidak istiqamah ataupun tidak. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita insyaAllah untuk kita mendidik diri kita dan keluarga kita. Allah Ta'ala. Tentunya perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak akan menguraikan tentang bagaimana pendidikan menjadi menggunakan keras kekeluargaan kehidupan berkeluarga bagi menjamin kesenangan di dunia dan di akhirat. Dan kita akan punya dalam konteks yang jauh besar, iaitu faktor kiadah, kepimpinan. Kita pun baru lepas menjalani satu proses penting untuk negara kita memilih pimpin. Dan ini kita nak tanya pula kepada Ustaz Kajim. Ini semua seorang pelik mata. Dan tengok yang pelakang yang lebih senang ketiam pun jadi pelik mata. Kita nak tanya kepada Ustaz, bagaimanakah faktor kepimpinan ini boleh menjamin berlakunya satu kesemerlangan dalam pendidikan yang akhirnya boleh menjamin kejayaan kita di dunia dan di akhirat? Bersama dengan Ustaz untuk jawab. Terima kasih kepada kursi. Saya ni lapor. Terima kasih kepada dalam mak sudah siap tadi tak makan. Besok lah jawab soalan. Besok pun kita ada program juga. Besok pukul 9 pagi tu kita ada program. Tentu itu rahmati Allah. Tentang kepimpinan ini, benda yang paling apa? Imam. Imam tu mimpi orang. Dalam sunayah maghrib tadi. Imam mimpi. Kalau imam semayang cepat, makmum pun cepat. Kalau imam semayang hanya panjang, lama-lama pula dibaca, lama lah. Ada bergantung kepada kepimpinan. Kepimpinan penting. Kalau kepimpinan itu menganggap pelajaran, pendidikan tak penting, maka tak penting. Mungkin dia menganggap mencari wang lebih penting, maka dia cari wang. Ataupun dia kata hiburan lebih penting, maka hiburan, hiburan. Jadi yang menjadikan satu-satu perkara itu jadi elok ialah pemimpin. Sebab itu pemimpin, kalau dia nak kekal lama, maka perlu dia buat sesuatu pendidikan yang baik. Jika pendidikan itu baik, maka dia akan jadi baik dan orang yang dia pimpin pun jadi baik. Dan dia juga kena buat mengikut keilmuan orang. Setelah pemimpin, dia anggap dia seorang, dia cutik. Orang lain tak cutik. Dia lupa sekarang ni zaman orang cutik-cutik. Itu yang bila kita tengok televisyen sebelum 8 Mac tu. Itu sangat pusing. Seolah-olah orang ni bodoh kan. Di antara punca kalah ni macam iklan terlalu cakap. Kempen yang membodohkan orang. Saya pergi ceramah satu tempat. Saya kaya dekat dia. Macam mana boleh menang macam ni? Dulu kini sampai sekarang tak pernah menang. Boleh menang untuk dia tu. Atau dia beringat kami ni bodoh. Ingat kami ni bodoh-bodoh. Kempen membodoh-bodoh ke orang kampung. Macam ni kami tak erti. Yang tak erti menulis, yang tak erti membaca, yang tak erti main internet dah mati tu. 70 hari punya style tu. Habis kami sekarang dah tahu dah tak ada cerdik lah. Sebab tu semua pemimpin, dia menganggap dia dari cerdik, dia tak menganggap orang lain cerdik. Mungkin kita tidak memberi pendidikan yang baik dalam satu segi, orang mencari pendidikan dalam bidang lain. Adakah tu pemimpin, dia kena menyediakan satu bidang pendidikan yang boleh mengubah minda orang, dan dia juga kena mengubah minda. Dia juga sebenarnya berada. Imam dia tak boleh kira dia. Dia juga kena cerdik. Itu yang saya sebutkan ikra. Kalau imam habis Quran sekalipun, dia baca 10 rukaat 4 muka. 4 muka 10 rukaat. Dia kena fikir yang aku baca sekarang ni orang suka tak suka. Orang nak ke tidak. Dia baca dia pun salah baca. Salah baca punya imam. Dia bubuh 1 rukaat 4 muka. 2 rukaat 8 muka. Tak boleh ikut. Jangan anggap semua yang di belakang tu bodoh-bodoh nak ikut babi buta ke? Tidak. Babi pun dia tak buta, tak dia kona. Apa tu yang kita kena faham? Mendidik kita ni jadi orang yang orang ikut. Bila kita tak betul, pendidikan akan mengajar kita. Dia betul ataupun tidak. Sebab tu pentingnya pendidikan. Pemimpin yang jahat ialah pemimpin yang akan menjadikan orang di bawah dia itu tidak reti membuat keputusan. Pemimpin yang zalim ialah pemimpin yang menyekat pendidikan. Pemimpin yang jahat ialah pemimpin yang menjadikan orang di bawah tak cerdik jadi bodoh, dumu dan sebagainya supaya dia terus kekal berkuasa. Ini yang tidak mahu. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang membuka minda rakyatnya. Bila minda rakyatnya terbuka, rakyatnya akan maju, rakyatnya akan berdikari, rakyatnya akan sendiri akan naik. Ini pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang kita maksudkan yang terbaik itu ialah Rasulullah kita. Kalau kita tengok Nabi Muhammad, apa ada? Apa ada pada Nabi? Walkman, kereta, internet, membaca, menulis, tak ada. Dia tak ada apa-apa. TV tak ada, komputer tak ada, almari tak ada. Katil kita pun dia di rumah kita pun tak ada, kursi ni pun tak ada. Tak ada alat-alat menulis, buku, CD, LCD, projektor, tak ada. Membaca tak reti, menulis tak reti. Tapi apa yang Nabi buat sebagai seorang pemimpin untuk rakyat? Dia tidak menjadikan rakyat bodoh macam macam dia juga katakan, katakan tak reti baca juga tidak. Walaupun dia tak reti baca dan menulis, dia tidak menjadikan rakyat dia tidak reti baca dan menulis. Kita lihat dalam sejarah peperangan Uhud, peperangan Badar, dia tawan orang-orang Quraisy yang datang. Dan syarat untuk kamu dibebaskan ialah mesti kamu mengajar orang-orang di Madinah. Baru kamu dibebaskan. Ajar sampai mereka ni boleh menulis, membaca dan sebagainya. Ini sistem yang Nabi buat. Tidaklah Nabi menjadikan pada sahabat-sahabat dia, aku tak mesti baca, aku tak mesti menulis, kamu pun yang lebih daripada aku. Ada Nabi macam tu? Tidak. Nabi semua pergi bebas. Kenapa ada sistem? Benda ni tuan-tuan tak boleh ikut guru silat. Guru silat dia ajar-ajar. Ha, tu tak dia ajar. Lain tu untuk saya. Punya. Aku ajar pada kamu, apa ajar pada aku. Nabi tidak. Ini contoh. Dan tuan-tuan jangan anggap Nabi Muhammad bodoh. Nabi Muhammad tidak bodoh. Walaupun dia tak reti membaca dan tak reti menulis, itu hikmah Allah. Kerana nak menolak pahaman-pahaman dan tuduh-tuduhan orang yang mungkin akan mengatakan Al-Quran itu Muhammad yang buat, Nabi yang buat. Tapi bila mereka baca Al-Quran, mereka kaji Al-Quran, mereka melihat mutu bahasa Al-Quran begitu tinggi. Mustahil seorang yang tak boleh menulis, tak boleh baca buat. Sebab secara automatik mereka mengatakan bahawa bukan Nabi yang buat. Sebab Nabi tak boleh baca dan menulis. Sebab itu hikmahnya begitu. Walaupun Nabi tidak boleh membaca dan menulis, Nabi bukan bodoh. Sebab Nabi dikatakan oleh Allah Allamahu syadidul quwa, yang mengajar Nabi Muhammad yang sangat kuat, Jibril alaihissalam yang mengajar langsung pada Nabi. Tetapi yang kita nak lihat sebagai seorang pemimpin, apa yang Nabi buat daripada segi pendidikan? Sahabat-sahabat dia tak menulis pandai, membaca pandai. Kita lihat pada Nabi, apa yang ada pada rumah Nabi? Meja solat tak ada, TV tak ada, tinggal mangkuk tak ada. Yang hebat-hebat macam kita, mangkuk biasa, airek, akorok, kopal, pelorok, tak ada. Ada apa rumah Nabi? Bantai satu, tilam satu pun lapik dengan sabut kurma, sepelepah kurma, sabut-sabut. Sampai sahabat mari hantar selimut, satu perempuan hantar selimut gebur pada Nabi pun, Nabi suruh Aisyah hantar lagi. Cukuplah yang mana dia ada. Tetapi apa yang Nabi pimpin kepada umat dia? Adakah Nabi suruh Abu Bakar pun hidup macam dia? Buang segala harta, buang segala, tidak. Anas bin Malik, Nabi bimbing dia sampai jadi di antara orang paling kaya. Abdul Rahman bin Auf di antara orang yang paling kaya. Sekali berwakaf 400 ekor unta, sekali sedekah. Tuan-tuan nak sedekah unta berapa kali kita? Kan? Berapa kali dalam semua hidup? Unta, sekali sedekah 400 ekor Abdul Rahman bin Auf. Nabi semua sahabat dia maju. Abu Hurairah jadi hebat, jadi kebenar. Abu Bakar Ash-Shiddiq jadi orang kaya. Uthman jadi orang kaya. Umar jadi orang kaya. Kalau Nabi memimpin, dia semua orang lebih baik daripada dia. Yang dia pilih itu cara hidup dia. Dia tak mau dilupa dan sebagainya. Tetapi Nabi bimbing, kamu berhartalah kamu, boleh kamu bayar zakat. Berhartalah kamu, boleh kamu tolong orang lain. Tetapi ingat, jangan lupa kepada Allah. Inilah sistem pendidikan. Kamu nak jadi doktor kah? Kamu nak jadi cikgu kah? Lawyer kah? Engineer kah? Politician kah? Silakan. Tetapi jangan lupa Allah. Ini sistem pendidikan seorang pemimpin kepada rakyat. Yang pentingnya balik kepada Allah. Kita lihat dalam sudut kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umat. Dalam memimpin umat dia daripada segi akhlak, daripada segi perangai. Nabi memimpin macam mana tuan-tuan? Nabi tunjuk perangai. Nabi tunjuk contoh dalam akhlak. Nabi tunjuk contoh dalam beribadat. Sampai orang tidak boleh mempertikaikan akhlak Nabi. Sebab dia cakap dan dia buat. Dia larang dan dia tak buat benda yang haram. Hari ini pemimpin, kalau dia buat benda baik atau dia cakap benda baik, kita tak kasi dia buat atau tidak. Janganlah kita rasuah. Dia cakap. Tahun depan dia menang 40 tahun. Jadi macam mana rakyat di bawah nak percaya? Mana rakyat yang nak percaya tu? satu bas, satu bay lah, satu bay bin, pergi camping pada 8-7 dulu, naik bay. Sampai tepi selekoh, bay tu terbalik, boom, jatuh tepi sawah. Satu petani sedang duduk petani benang di situ. Dia tengok bay ni pakat jatuh semua, mati selera. Dia pun tak tahu nak buat apa, dia tanam mayat-mayat ke dia kamu. Akhir mayat tu dia kena. Besok polis nak jari. Van ada, mayat tak ada, orang tak ada. Yang injil pun tak ada. Dia tanya kat pakcik, pakcik, mana pi yang budak orang-orang politik dalam van ni? Dia kata, mereka saya tanam lah. Mati semua lah. Ada lah masa saya tanam tu ada. Nah, orang kata kami hidup lagi. Aku pasal apa pakcik tanam? Orang politik kan dia pakai, aku pakcik tanam pula. Jadi macam mana ni kepimpinan Rasulullah bercakap benar. Al-Haqqun Rabbik. Rasulullah tidak menyembunyikan kekatanan. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan teguran Tuhan. Mana ada Rasulullah sembunyi? Abasa wa tawalla anja'ahul a'mah. Kamu mata muka, kamu paling tempat lain. Bila orang buta datang pada kamu, Allah tegur direct Rasulullah. Dan Rasulullah tidak menyogok ayat itu. Rasulullah baca pada sahabat salin sebagai ayat Quran. Sampai sekarang kita baca. Sedangkan ayat itu kena batang hidup Nabi. Tetapi teguran itu teguran membina. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang menerima teguran. Ia bukan cangkah orang yang menegur. Nabi tak letak jawatan bila ditegur. Nabi tak marah Allah bila ditegur. Nabi tak marah pun. Alhamdulillah bin Maktub, Ibn Maktub. Macam kamu lah menegur. Tak ada tuan. Ini sifat Nabi. Kita sekarang kalau, hai, tak tahulah. Kamu reject? Kau cuma nak tahu. Tapi penyakit yang kita buat sekarang ni. Pemimpin tu dia kena jadi contoh. Dalam dia mengajar, dalam dia mendidik, dia jadi contoh. Dia cakap apa yang dia buat apa yang dia buat. Rasulullah itulah contoh kita dalam bidang pendidikan. Tadi doktor sebut tentang cari makan bagi pada anak-anak. Rasulullah buat. Rasulullah buat contoh. Dia tak ambil bulat-bulat daripada harta orang lain. Dia berniaga. Berniaga untuk cara rezeki. Dia tidak menggunakan kedudukan dia untuk senang-senang dapat harta pada orang terdekat dia Nabi. Dia tidak. Dia berusaha. Bukan kata Nabi Muhammad saja. Nabi Daud alaihi salam mempunyai kemahiran tangannya boleh melembutkan besi. Dengan baju besi itulah dia jual untuk dapat hasil. Pendapatan dia dibahagi tiga. Untuk orang miskin, untuk baitul mal dan untuk anak beranak Nabi Daud alaihi salam. Daripada hasil yang baik, maka pendidikan yang baik dapat anak dia nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah dia contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenali. Saya dah kata daripada awal-awal forum kita tadi. Jangan anggap Nabi Muhammad ni hanya datang untuk cerita pasal jambu. Pasal terbang. Pasal pakai inan. Pasal pakai celak. Pasal minyak apam. Ataupun pasal menikah. Nabi Muhammad datang untuk semua benda. Untuk semua benda dalam bidang pendidikan. Wah, berhenti dan dalam bidang ekonomi, Rasulullah mendidik. Dia didik supaya rakyat dia jadi kuat ekonomi. Dan sebelum Rasulullah menyuruh mereka berniaga, Rasulullah berniaga dulu. Dia didik dengan berniaga dulu. Itu yang saya katakan tadi, ibadah binafsika, mulakan dengan diri kamu. Dia jadi peniaga dan peniaga Nabi untung. Sebab tu Khadijah berkenan pada Nabi, amanah untung. AU 4 besok, AU 4 amanah dan untung. Boleh besok besok AU 4 amanah menghasilkan untung. Bila tak amanah menghasilkan rugi. Berapa banyak orang yang diajar supaya tidak beramanah. akhirnya mendatangkan kerugian. Dia boleh untung sekali, tapi dia akan untung, dia akan rugi berkali-kali kerana tidak amanah. Rasulullah mengajar sahabat beramanah, Khadijah berkenan. Kerana selama ini dia tak pernah dapat untung sebanyak Nabi berniaga. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke pasar-pasar atau pergi tak kurang, berniaga pasar tu kata tak boleh lah makcik. Saya berniaga ni kira macam Rasulullah ni. Dia ada untung kira ni. Berniaga Nabi juga ni. Nak keluar otak dia. Ada Nabi berniaga tak untung. Nabi berniaga lah untung. Sebab itu Nabi jadi orang yang untung sahabat-sahabat tu. Inilah dia contoh. Yang kita hebat hari ini dah 51 tahun merdeka. Tetapi setiap kali bila ada perhimpunan, bangsa kita masih lemah dalam bidang ekonomi. Maka orang-orang baru adalah bersatu. Kita masih ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Sudah 51 tahun, itulah tadi katanya, dialognya, ucapannya. Masih lemah, masih ketinggalan. 51 tahun kamu diberi peluang, kenapa gagal? Sebab kamu tidak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya perlu 9 tahun saja untuk mengalahkan ekonomi Yahudi. Kalau tak kita kata bahawa Nabi Muhammad contoh kedua hasanah, kenapa tak ambil contoh Nabi dalam bidang ekonomi? Sebagai pemimpin, bagaimana Rasulullah buat kepentingan orang Islam menguasai ekonomi Madinah? Bila dia sampai di Madinah, dia tengok Yahudi conquer perniagaan air. Satu benda paling penting dalam kehidupan air. Tiba-tiba Yahudi yang kontrol telaga-telaga air di Madinah. Apa Nabi perlu buat? Mula-mula Nabi tengok keperluan air. Orang minum, orang makan, orang mandi, orang hidup, orang sayang, orang berwuduk. Semua dengan air. Kalaulah Yahudi bubuh seekor kambing dalam air, seekor anjing dalam air, bangkai dalam air telaga, orang Islam minum, apa jadi? Maka pada masa itu, keutamaan utamanya untuk mendapatkan telaga-telaga itu. Ekonominya apa? Cari uang, beli telaga. Ambil. Sebulan saja selepas Madinah dibuka, satu telaga Yahudi orang Islam sudah beli. Bila orang Islam sudah beli telaga Yahudi, orang Islam tadi mewakafkan telaga itu kepada semua orang Islam. Orang kafir pun boleh ambil, orang Islam pun boleh ambil air. Free. FOC. Tidak ada meter reader, tidak ada apa. Bukan 20 meter padu pertama saja. Free. Habis-habis free. Bila beri tuan-tuan, siapa lagi yang nak beli air dekat Yahudi? Tak ada, nak beli dekat Yahudi kena bayar. Ambil dekat orang Islam, beri. Lama-lama semua beli dekat orang Islam, ambil dekat orang Islam. Akhirnya Yahudi serahkan telaga pada orang Islam. Kami tak larat dah nak penting. Apa belilah, bayarlah apa-apa pun. Akhirnya seluruh telaga Yahudi orang Islam pun. Kenapa usaha ini tidak dibuat selama 51 tahun? Kenapa membiarkan perniagaan gula dikongkel pada orang tertentu? Kenapa tak lagi pada orang Islam? Kemudian mengadu kepada orang, kita gagal, kita masih lemah. Kenapa tak buat macam Yahudi? Yang diperbuat oleh Rasulullah, memberikan peluang kepada orang Islam, ambil perniagaan-perniagaan utama. Ini pendidikan ekonomi. Sampai bila orang Melayu nak dikata kita lemah, sudah terlalu lama, hampir separuh abad. Jadi kalau kita ambil pendidikan Rasulullah, 9 tahun saja. Perniagaan riba tidak boleh kongkau lagi. Masalah dia macam saya katakan tadi, kita hanya menganggap Rasulullah hanya datang untuk foto buku yang betul. Kita tak anggap yang lebih lagi. Hari ini hilang pula Asmawi pula. Nanti lebih bukan Asmawi Bakiri ke apa. Hilang pula Asmawi pula. Kenapa tidak menggunakan peraturan Islam untuk menangani masalah budak gila? Nuri tak selesai, Shalini tak jumpa, Azmawi pula gila. Tata anak kita pula letak. Nabi Muhammad datang mendidik kita. Yang betul, yang tepat, yang boleh pakai undang-undang Quran. Sila pakai. Takkan pakai. Bila pakai tuan-tuan aman, benar-benar aman. Pemimpin Rasulullah ini memimpin umat dia supaya bertawakkal, meyakinkan hanya pada Allah. Akhirnya bila ada akidah tauhid, mereka tak berani rogol, mereka tak berani bunuh. Macam doktor sebutkan tadi, dia mari menghina, dia mari setelah dini untuk dihukum. Walaupun dia menghina, orang tak tahu dan apa pun tak tahu, tetapi kerana faktor akidah, dia menyerah diri pada Nabi. Tuan bayangkan hidup betapa hebatnya pada mesin. Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan, paling bijak tanah. Ya si wal Qur'anil hadis. Aisyah, ambil Quran lah. Saya tak sampai, tak malam. Lah, orang juga. Jadi main belakang. Ni Al-Quran. Allah sumpah dengan Quran. Dalam surah Yasin. Yasin wal-Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang bijaksana. Allah mengaku. Allah sumpah. Quran ini bijak. Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Tidak, Quran menyenangkan kamu. Tidak ada undang-undang lebih baik daripada Al-Quran. Ini kata-kata Allah. Jangan anggap ada orang lain lebih baik hukum daripada hukum ini. Baik, sekarang ni Al-Quran. Saya ambil satu. Ni katalah majalah mangga. Gambar artis pakai sepeda. Saya letak di atas Quran. Tuan-tuan marah. Cucu tak mangga betik membelak atas Quran. Tuan-tuan marah. Bunuh kamu, biadab kamu letak Al-Quran atasnya majalah hiburan, biadab kamu. Ya, ui, marah pun tak. Kita dulu kalau mengaji letak pen pun ustaz marah. Pen ni macam Al-Quran besar tu, kita cepat-cepat letak. Tak mau. Sebab tu orang tua-tua dulu kalau letak Quran mesti dia tak halaman atas. Nak angkat tak atas tu pakai kursi, nak ambil baca pun pakai kursi. Itu yang jarang baca. Duduk di atas. Pak Tepan yang kena letak di atas. Pak Tepan tak boleh letak di bawah. Al-Quran mesti di atas. Marah sangat-sangat siapa letak Quran di bawah. Berdalai di atas. Betul pahaman orang Melayu. Betul. Al-Quran mesti di atas. Jangan siapa-siapa letak di bawah. Quran di bawah. Berdalai di atas. Soalannya, undang-undang Al-Quran sekarang di atas ke di bawah? Undang-undang apa di atas? Undang-undang manusia. Undang-undang lorik. Lorik di atas, Quran di bawah. Siapa lebih pandai sekarang? Lorik atau Allah? Allah ni bagi Quran. Lorik bagi perlembagaan. Perlembagaan sekarang di atas. Allah bagi Quran di bawah. Tuan-tuan sudah syirik pada Allah kerana menganggap lorik lebih hebat daripada Allah. Semayang maghrib tadi, pom-pom dia tolak. Bila tuan-tuan anggap perlembagaan lorik lebih istimewa daripada perlembagaan Quran. Berapa ramai yang tak faham dan tak perasan peraturan ini. Dia hanya perasan tak boleh letak almira di atas Quran. Dia marah sangat-sangat. Tapi dia terlupa lorik sekarang mengatasi Quran. Bila Al-Quran telah diatasi oleh undang-undang orang putih, menunjukkan Al-Quran tak relevan. Bila Al-Quran tak relevan, Allah juga sudah tidak relevan. Apa hukum menganggap Allah tidak relevan? Wallahu'alam. Puan-puan, itu tadi soalan terakhir. Soalan terakhir untuk Fadil Ustaz Kazim. Kalau pagi 2 minggu malam, kita cukup. Kita cukup. Kita cukup.